Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yadihillah falamudillalah, wa man yidlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiha ba'dah. Amma ba'd, wa inna astaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadithi hadithu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para ikhwan akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah majlis yang kelima dari silsilah atau kajian daurah muqaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani tentang pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada majlis yang keempat kemarin kita telah membahas pembagian masalah beriman dengan takdir baik dan buruk. Kemudian beliau merinci di dalam penjelasan beliau sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, ta'ala Allah an yakuna fil mulkihi ma la yurid. Maha tinggi Allah akan terdapat di dalam kekuasaannya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini gimana kita katakan adalah merupakan jawaban salah seorang ulama terhadap syubhat orang Mu'tazilah ketika mengatakan maha suci Allah dari berbuat kezaliman. Maksudnya mereka maksud ungkapan maha suci Allah dari berbuat kezaliman bukan maksudnya seperti yang dipahami oleh ahli sunnah jamaah bahwa Allah tidak akan pernah buat zalim dari seorang hamba. Akan tetapi maksud bagi mereka adalah menafikan Allah mentakdirkan segala ketentuan di alam raya ini, termasuk perbuatan hambanya, baik yang buruk maupun yang baik. Maka bagi mereka itu di luar ciptaan Allah dan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Allah kehendaki dan itu Allah ciptakan, berarti Allah telah menzalim hambanya dan kemudian diazab dengan atas perbuatan itu di dalam neraka. Maka jawab oleh ulama adalah, ya, maha suci Allah yang tidak akan mungkin terjadi di dalam kekuasaannya sesuatu yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, di antaranya dalam surat Yunus, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Ya, jika Allah menghendaki keburukan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya atau menjauhkannya atau menghindarkan kamu darinya. Illa huwa, kecuali Allah itu sendiri. Ya, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolak keutamaan yang Allah berikan kepadamu. Ini menunjukkan ayat ini bahwa keburukan, kebaikan semuanya berada di atas atau di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki keburukan untukmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Sebaliknya jika Allah menghendaki kebaikan buatmu, maka tidak seorang pun dapat menghalanginya. Setelah itu telah kita jelaskan kemarin hadis Jukan Mu'abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, wa'alam annal umal laistamu ala yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka ila bisya'in kut katabalau lak. Ketahuilah hai Ibn Abbas, ini seandainya semua manusia bersepakat, bersekutu ingin memberikan suatu manfaat kepada engkau, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kecuali sesuatu yang Allah takdirkan untukmu. Walistamu ala yaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in kut katabalau alaik. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersepakat ingin menimpakan kemudaratan kepadamu, sesungguhnya kemudaratan tidak akan pernah menimpamu kecuali sesuatu yang memang Allah takdirkan akan menimpamu. Ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Telah diangkatnya pena dan telah keringnya lembaran-lembaran. Dimaksud di sini adalah takdir Allah SWT dalam Lauh Mahfuz telah dicatat dan tidak akan pernah berubah apa yang telah Allah takdirkan tersebut. Aw yakuna li ahadin anhu ginan, atau adanya seorang makhluk yang tidak butuh kepada Allah, enggak mungkin. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mungkin istighna berlepas diri sama sekali dari Allah, tidak butuh sedikit kepada Allah, enggak mungkin. Maka kemarin kita jelaskan, sampai walau hanya untuk mengedipkan mata saja, mengedipkan pelupuk mata saja, enggak akan mungkin manusia ini mampu kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut, ai hum muhtajun ilaihi fi jami' harakati wa sakanat. Kata Ibnu Katsir, di mana manusia ini, makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala baik ya dalam segala kondisi, fi jami' harakat, dalam segala gerakan, wa jami' sakanat, atau sakanat ataupun diam. Untuk diam ya, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyyun anhum bidzat. Allah sama sekali tidak butuh kepada mereka. Ya. Wahwa, wallahu al-ghaniyyul hamid. Artinya Allah al-mutafarr bil ghina wahdahu la syarikalah. Allah zat yang Maha Esa dengan segala kekayaannya. Tidak sedikit pun Allah butuh kepada makhluk. Makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahwa al-hamid, Allah terpuji dalam segala apa yang Dia tentukan, apa yang diputuskan. Ya. Di antara faedah bergabungnya antara kata-kata al-ghina, al-ghani. Ya, inna Allah huwal ghani wallahu al ghani al hamid. Kata-kata nama Allah al ghani al hamid digabung, ini menunjukkan kesempurnaan nama Allah al ghani dan nama Allah al hamid. Allah Maha Kaya tapi Maha Terpuji. Tidak seperti ada manusia-manusia yang diberi rezeki oleh Allah SWT, kekayaan dan salat, tapi tidak terpuji. Kenapa tidak terpuji? Dari banyak sisi, mungkin dengan cara yang tidak halal didapatkan, atau dia sombong setelah memiliki kekayaan itu, atau dia tidak memberikan sebagian dari hak-hak fakir miskin yang terdapat dalam harta yang tersebut, ya. Kemudian, ya, nah itu diantaranya faedah dari bergabungnya, kemarin sudah kita jelaskan, kesempurnaan nama Allah itu bisa saja dalam keadaan tunggal, bisa dalam keadaan iktiran, bergabung dengan nama yang lain. Maka Allah Maha Terpuji dan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya juga Maha Terpuji. Maksudnya gimana? Allah walaupun kaya tidak pernah ya memperlakukan makhluknya, tidak menzalimi makhluknya, memperlakukan makhluknya dalam bentuk-bentuk yang mengecewakan, menyusahkan dan seterusnya. Al-Hamid Maha Terpuji. Belum tentu seorang makhluk dia terpuji tapi kaya. Belum tentu. Tapi yang ada berkumpul sifat Maha Terpuji dan kaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian au yakuna khaliqul syai'in illa huwa rabbul ibadi wa rabbul a'malihi. Ya. Dan atau ada pencipta sesuatu selain Allah, tidak akan mungkin. Kecuali Dialah Rabb al-ibad, Rabb sekalian hamba. Wa rabbu amalihim, dan juga yang menciptakan amal-amal mereka. Yang kemarin kita sebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Makhluk itu sendiri ciptaan Allah, perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Yang melakukan memang makhluk. Yang melakukan memang makhluk. Tapi yang menciptakan perbuatan sifat-sifat itu pada makhluk siapa? Allah. Yang makan makhluk. Yang menciptakan sifat itu pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti perkataan orang-orang Jabriyah mengatakan bahwa makhluk tidak punya pilihan, bahwa makhluk tidak punya apa namanya kemampuan. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dinisbahkan kepada makhluk perbuatan mereka itu hanyalah majaz. Hakikat yang berbuat itu Allah, kata mereka. Ini adalah pemahaman yang sangat keji sebetulnya. Karena berarti semua sifat makhluk adalah sifat Allah jadinya. Berarti Allah ngantuk, Allah tidur, Allah makan, Allah berjalan. Kalau dikatakan perbuatan makhluk itu adalah majaz bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau majaz, ya dikatakan majaz yang hakikat perbuatan. Mereka di antara hujah mereka berfirman berhujah dengan firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidak kalian berkehendak kecuali Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka di sini Allah menafikan, tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat ini tidak menunjukkan menafikan adanya pilihan dan kehendak seorang hamba. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah juga katakan barang siapa yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir silakan. Ya. Berarti Allah memberikan kehendak kepada makhluknya dan pilihan. Wa minkum may yuridu al-hayata ad-dunya. Di antara kalian ada yang ingin kehidupan dunia, berarti makhluk punya keinginan. Wa minkum may yuridu al-akhirah. Di antara kalian juga ada yang ingin kehidupan akhirat, berarti makhluk punya keinginan. Kemudian juga ya, dalam ayat lain mereka berhujah umpamanya, yang sering mereka katakan itu hujah adalah wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Ini dalam kisah perang Hunain turun ayat ini ketika Rasulullah SAW melemparkan pasir ke muka orang-orang musyrikin, lalu pasir itu masuk ke dalam mata dan telinga mereka serta hidung mereka, yang membuat mereka lari. Mereka memahami ayat ini, tidaklah engkau melempar, wa ma ramaita idz ramaita, ketika engkau melempar, walakin Allah rama, tetapi Allah lah yang melempar. Tidaklah engkau melempar, ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi kata mereka di sini enggak ada perbuatan makhluk di sini. Berarti semua sini perbuatan Allah katanya. Tidaklah engkau melempar, ketika engkau melempar, kecuali Allah lah yang melempar. Ini di antara hujah mereka. Kita katakan justru di sini menunjukkan adanya makhluk yang berbuat. Tapi yang dinafikan bukan perbuatan makhluk itu. Wa ma ramaita, maksud ayat itu ada, tidaklah engkau yang menyampaikan lemparanmu ke sasaran tepat mengenai muka wajah muka orang musyrikin itu atau mata mereka. Pasir-pasir itu bukan engkau menyampaikan ke telinga, muka, mata mereka, hidung mereka. Ketika engkau melemparkan, berarti makhluk itu melempar, berbuat. Rasulullah yang melempar, dia melemparkan. Ketika engkau melempar, ini adalah buktinya makhluk tadi berbuat. Ketika engkau melempar, ini perbuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad berbuat. Maka Allah katakan, ketika engkau melempar. Bukan dikatakan, wa ma ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar, tapi Allah melempar. Bukan begitu bunyi ayatnya. Tidaklah engkau melempar, ketika engkau melemparkan, ketika engkau melemparkan pasir itu wahai Muhammad, walakin Allah rama, tapi Allah yang menyampaikan lemparanmu tepat kepada sasaranmu. Jadi dalam melempar itu ada dua. Melempar sebab, melemparkan pasir, batu apa, itu perbuatan makhluk. Tapi lemparan tadi mengena sasaran itu atas pertolongan Allah. Jadi ada dua di situ. Maka disebutkan oleh para ulama, fi'lul makhluk wa fi'lul khalq di situ disebutkan. Yang jadi melempar artinya mengambil pasir, mengarahkan pasir itu ke muka mereka, itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi benar-benar sasaran lemparan itu tepat, itu hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi melempar itu ada dua. Tepat sasaran dan betul-betul melayangkan, melemparkan alat pelempar itu ke arah musuh. Nah, ini menunjukkan adanya perbuatan makhluk. Yang dinafikan di situ bukan berarti Rasul tidak melempar, tapi Rasul melempar sallallahu alaihi wasallam, idz ramaita, ketika engkau melempar. Yang dinafikan di situ adalah tepatnya sasaran lemparan itu kepada yang mau dilempar itu. Itu hanya Allah yang menyampaikan. Maka di situ tidak menafikan makhluk, justru menetapkan. Nah, ini menunjukkan bahwa makhluk punya perbuatan, punya usaha, ya. Tapi semua perbuatan makhluk itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu, bukan makhluk itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Atau ada sesuatu pencipta selain menciptakan sesuatu kecuali Allah, Rabbul Ibad wa Rabbul Amalim. Sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Qul man yarabbus samawati wal ard, katakan hai Muhammad, siapakah Rabb langit dan bumi yang menciptakan melihara langit dan bumi? Ya, qulillah, katakanlah adalah Allah. Qul apa takhatum min dunihi awliya? Apa kalian akan mengambil penolong-penolong selain Allah? Lam yakuna li anfusihim naf'an, di mana mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat. Wala darran, dan tidak pula mudarat. Mereka tidak bisa meraih kemanfaatan untuk diri mereka, juga tidak bisa melamatkan diri mereka dari mudarat. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawil dhulumati wan nur? Katakan, apakah sama yang melihat, yang buta dan yang melihat? Atau apakah sama kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu khalqihi? Atau apakah mereka menjadikan bagi Allah itu tanding-tandingan yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Fatashabahal khalqu 'alaihim, sungguh telah samar bagi mereka tentang makhluk ini. Qulau khaliqu kulli syai', katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, Allah adalah Maha Esa lagi Maha apa namanya menundukkan. Allah khaliqu kulli syai', di sini kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Apa yang ada di alam ini semua makhluk Allah. Tidak satu pun keluar dari ciptaan Allah. Perbuatan makhluk kah atau makhluk itu sendiri kah? Allah khalqu wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah yang menjaga menentukan segala sesuatu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu min al-ard. Katakan, ya. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah selain Allah itu? Tolong perlihatkan apa yang mereka ciptakan di bumi ini. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah ini, sebut-sebutan, tolong tunjukkan satu yang ciptaan mereka. Tentu tidak akan ada. Amlam syirkun fis samawati, ataukah mereka punya kaplengan tertentu, ya, punya saham di bumi ini, di langit? Utuni bi kitabim min qabli hadza, tolong tunjukkan, ya, dalil dari Al-Qur'an, dari kitab yang sebelumnya. Hadza au atharatin min ilmin, atau adanya ilmu yang menunjukkan hal itu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ya, ini semua dalil-dalil yang Allah katakan kepada orang-orang musyrikin yang mempersekutukan Allah, karena sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah tidak sedikit pun menciptakan sesuatu. Wala hatta debu pun tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal muqaddir li harakatihi wa ajalihim. Al muqaddir di situ bukan nama, tapi khabar, khabar, ya. Karena muqaddir tidak ada dalil itu nama Allah SWT. Nama Allah adalah Qadirun. Allah ala kulli syai'in Qadir. Yang menentukan, mentakdirkan segala harakatihim. Harakat itu maksud gerak-gerik mereka. Wa ajalihim, dan ajal mereka. Sebenarnya dalam hadis Mas'ud yang masyhur, ketika bayi yang sudah berumur, janin yang sudah berumur 120 hari, datang kepada malaikat, kemudian tiupkan roh, lalu ditulislah ajalnya, pekerjaannya dan rezekinya. Al-ba'atsur rusul ilaihim liiqamatil hujjah alaihim. Allah lah yang mengutus para rasul kepada manusia untuk menegakkan hujjah atas mereka. Ya. Maka Allah sebutkan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin." Tidak satu pun dabah, binatang di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarra, Allah tahu di mana tempat tinggalnya, di mana tempat sembunyinya. Kullu fi kitabin, semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Baik. Wa ma tablu min unta wala taru illa bi ilmi. Tidaklah seorang wanita yang hamil atau melahirkan kecuali dengan izin Allah, dengan ilmunya Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ya, begitu pula orang yang berumur, Allah semua menentukan, tidak akan dikurangi umurnya kecuali seperti yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Ya. Maka tidak seorang pun dapat memendekkan umurnya atau memanjangkan umurnya. Ya. Semuanya ada atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mengutus rasul untuk semua manusia, kepada manusia untuk menegakkan hujah atas mereka. Ini yang telah berlalu kita sebutkan, rusulan mubasysyirin mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang memberi kabar gembira dan kabar petakut supaya tidak ada lagi bagi manusia alasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tersebut. dan Allah Maha Pekarsa lagi Maha Bijaksana. Di sini kenapa digabung di sini pengutusan Rasul setelah dia menyebut tentang Allah Maha Esa dalam segala kekuasaan ini? Apa hubungannya? Malam tadi sudah kita rinci sedikit bahwa irada itu ada dua, kauniyah dan syariah. Pengutusan Rasul adalah berkenaan dengan apa? Syariah. Itu maksud hubungan antara beliau menyebutkan di sini antara menegakkan hujah. Maksudnya apa? Hujah itu hanya dengan Rasul, bukan dengan takdir. Kenapa? Karena ada orang menjadikan takdir sebagai hujah. Nah, yang malam tadi sudah kita jelaskan. Oh, kenapa kamu tidak sholat? Saya sudah takdirkan begini. Hujah tidak terdapat pada takdir, tapi hujah itu hanya pada Rasul. Kalau seandainya takdir sebagai hujah, tentu tidak butuh diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul. Paham? Itu hubungannya antara beliau menyebutkan mengutus para rasul setelah menyebut pembahasan-pembahasan tentang takdir-takdir Allah. Apa faedahnya tadi kita sebutkan? Ada dua hal di situ, bahwa irada Allah itu ada dua, irada kauniyah dan irada syariah. Yang kedua apa faedahnya? Bahwa hujjah itu hanya dengan mengutus para rasul, bukan yang menjadikan takdir sebagai hujjah. Kalau orang sudah mengatakan, kan Allah sudah tentukan ahli surga dan neraka, buat apa saya beramal? Loh, kamu memang tahu di bagian mananya kamu takdirkan Allah. Maka kemarin sudah kita jelaskan, takdir Allah kepada makhluk itulah sirullahi maktum, rahasia Allah yang tersimpan. Tidak ada makhluk yang tahu tentang takdirnya dia sendiri. Maka tidak bisa berhujah sesuatu anda yang tidak tahu. Nah, kemarin sudah kita sebutkan ketika orang musyrikin berhujah dengan takdir dalam berbuat syirik, seandainya Allah berkehendak, tentu kami dan orang tua kami tidak berbuat syirik dan tidak mengharamkan sesuatu, kata mereka. Qul hal innakum minal ilm fatukhrijuhu lana? Apa kalian punya ilmu? Tolong buktikan, kata Allah. Ya. Dan semua itu hanya prasangka prasangka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu hubungannya kita ketika beliau mengupas menyebutkan yang telah mengutus para rasul kepada umat manusia, ya. Dia dua hubungan tadi ingin menjelaskan bahwa hujjah itu hanya tegak dengan utusan diutusnya para rasul, itu yang menjadi hujjah. Maka kemarin malam tadi kita jelaskan bahwa kita itu berpegang dengan irada syariah, yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti adalah apa? Irada syariah. Kenapa? Karena itu kita tahu perintah dan Allah dalam hal itu. Diberitahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak mutlak untuk terjadi. Ini sudah kita jelaskan. Maka kita ringkaskan saja, tidak perlu panjang-panjang, kenapa beliau menyebutkan hal itu. Agar supaya manusia tidak berkata di akhir kala sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Thaha ayat 134, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi, seandainya kami mengazab mereka sebelum diutusnya para rasul, laqalu, tunggu mereka akan mengatakan, rabbana laula arsalta ilaina rasulan, hai Tuhan kami, kenapa engkau tidak utus dulu rasul kepada kami? Maka manusia tidak berkata demikian, Allah tidak memberikan, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah, kata Allah, kami tidak akan pernah mengazab seorang pun dari makhluk kecuali setelah diutus kepada mereka itu seorang rasul. Kalau seandainya takdir adalah hujah, tentu Allah tidak perlu utus rasul, sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu sudah saya takdirkan begini. Maka Allah katakan, kalau seandainya kami tidak mengutus rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu ketika sudah diazab dia katakan, kenapa engkau tidak mengutus kepada kami rasul, hai Allah? Panattabi ayatika, lalu kami akan beriman mengikuti ayat-ayatmu, min qabl, sebelumnya anna min qabl an nadhilla wa nahza, sebelum kami ini terhina mendapat menderita begini. Itu manusia akan kata begitu. Maka Allah tahu apa alasan manusia. Maka Allah sebutkan di sini, seandainya manusia itu dibinasakan dengan azab sebelum diutus para rasul, mereka akan punya alasan nanti berargumentasi. mengatakan, kenapa engkau tidak utus dulu kepada kami Rasul? Sungguh kami akan beriman dengan ayat-ayatmu. Tapi setelah dikirim Rasul, nyatanya Allah sudah tahu itu, Allah kirim Rasul. Supaya manusia tidak punya hujah lagi, argumentasi lagi ketika mereka diazab atas perbuatan mereka itu. Karena telah dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Mana syirik, mana tauhid. Mana yang adil, mana kezaliman. Sudah dijelaskan oleh para Rasul. Nah, baru tidak hujah. Jadi hujah bukan dengan takdir. Baik. Walaula an tusibahum musibatu mimma qaddama aydihim. Ya. Kalaulah tidak seandainya mereka ditimpa musibah dengan alas dengan sebab perbuatan mereka, fayaqulu, mereka akan katakan, laula arsalta ilaina rasulan. Kenapa engkau tidak utus kepada kami rasul wahai Allah? Panattabi ayatika, lalu kami beriman dengan ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman. Itu andai-andainya manusia begitu. Maka Allah menutup kunci mulut alasan argumentasi itu diutus rasul lebih dahulu. Baik. Dalam sebuah hadis Sa'ad bin Ubadah bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa ahadun ahabu ilaihi al-'udzur minallah." Tidak ada seseorang yang lebih suka menerima alasan memberikan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberikan uzur. Maka oleh sebab itu min ajli dzalika ba'atsar mursalin. Karena itulah Allah mengutus para rasul, ya, mubasysyirin wa mundzirin, sebagai kabar gembira memberi kabar kepada takut. Taib. Maka beriman dengan qadar tadi, ya, ini sudah kita sebutkan berapa hal yang harus diketahui dengan beriman pada takdir baik dan buruk. Itu ada empat maratib, empat tingkatan. Pertama, beriman dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Kemudian beriman dengan Allah telah mencatat segala takdir itu di Lauhul Mahfuz. Ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu telah dicatat kata Allah, kami catat kata Allah di Lauhul Mahfuz. Juga hadis yang telah kita sebutkan, innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir semua makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi selama berapa? 50,000 tahun. Kemudian martabah masyiah, berkehendak Allah. Ya, kehendak Allah, kudrat Allah yang inna ma'amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, Allah katakan kun. Ya, maka jadilah. Kemudian martabah yang keempat adalah beriman bahwa Allah adalah setelah itu Allah ciptakan. Jadi, maka tidak setiap yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz langsung tercipta, tidak. Tergantung kapan Allah kehendaki tercipta, dalam waktu kapan, tempat di mana, bagaimana bentuknya, itu Allah yang berkehendak. Nah, ini sedikit faedah di sini. Inilah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah menjadi rasul ketika Adam masih bercampur air dengan tanah. Itu pahamnya orang sufi. Karena mereka dulu kan Muhammad itu sudah di rasul, makanya katanya Adam sudah bertawasul dengan Nabi Muhammad ketika berbuat dosa di alam surga. Semuanya itu hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis dhaif semua yang mereka jadikan hujah. Di antara hujah mereka bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia katakan Muhammad itu sudah menjadi nabi. Adam masih dalam keadaan proses penciptaan. Memang iya, tapi itu dalam bentuk apa? Nah, wujud kitabi, dalam bentuk takdir di Lauhul Mahfuz. Tapi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW belum tercipta, belum lahir, belum benar-benar jadi nabi dalam kenyataan masyiah dan khalqnya belum. Itu baru hanya sampai martabah apa? Al-ilmi wal kitab. Semua kita sudah ada. Kita sebelum Adam diciptakan, kita sudah ada tertulis semua pusaka lahir, sepulan, namanya si itu, tempatnya di sana, sudah ada memang. Tapi dalam bentuk wujudnya, wujud kitabi takdir di Lauhul Mahfuz. Tapi sudah lahir enggak dia ke dunia? Ada enggak wujudnya? Belum, karena wujud itu terbagi. Wujud aini, wujud nyatanya, belum. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang. Demikian pula orang-orang filsafat mengatakan, ketika dia tidak percaya, dia menafikan semua nama Allah, menafikan sifat-sifat Allah, orang Jahmiyah, segala macam itu. Itu mereka menggambarkan, ya. Di antara paham mereka mengatakan Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, juga tidak bangun. Allah tidak hidup, tidak mati. Itu di antara mazhab mereka mengatakan. Karena kalau dikatakan mati, menyerupakan Allah dengan makhluk yang mati, menyatakan Allah itu hidup, menyerupakan Allah dengan makhluk hidup, akhirnya dia buat kesimpulan, Allah tidak hidup juga tidak mati. Allah tidak berilmu juga tidak bodoh. Ini wujud seperti ini, Allah tidak di luar, tidak di dalam. Allah tidak atas, tidak di bawah. Wujud ini adanya di mana? Hanya di otak. Wujud ini tidak mungkin. Kalau Anda meyakini ada wujud ini, wujud hakiki, tidak mungkin. Karena wujud itu, yang seperti itu, yang mustahil seperti itu, hanya ada di otak. Ketika Anda gambarkan, umpamanya, mobil itu punya roda di kiri kanan, kemudian depan belakang, di atas juga. Itu adanya di benak cuman. Dalam kenyataan tidak ada mobil seperti itu. Gitu. Nah, orang-orang filsafat, itu hanya beriman dalam kepada wujudnya ada pencipta itu dalam bentuk logika, pikiran doang. Tapi tidak percaya Allah itu punya perbuatan. Hanya wujud zihni saja. Jadi mereka tidak meyakini Allah itu benar-benar menciptakan berbuat. Enggak benar, enggak beriman begitu mereka. Biar antum tahu. Nah itu pemahaman orang-orang filsafat tentang adanya pencipta untuk alam ini. Tidak meyakini ada perbuatan Allah berbuat. Enggak meyakini mereka. Gitu. Nah itu beda antara wujud kitabi dengan wujud aini. Ya, secara takdir, wujud kitabi di Lauhul Mahfuz memang. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dajjal akan keluar sudah ada memang. Tapi apa Dajjal sudah keluar? Belum. Karena Allah belum apa? Masyia wal khalq. Belum Allah kehendaki. Tidak otomatis semua yang ditakdirkan di dalam Lauhul Mahfuz langsung wujudnya aini. Tidak, karena di situ pun ditetapkan waktu dan tempatnya, kapan masanya, sesuai dengan ketentuan Allah, ilmu dan kehendak Allah baru terjadi. Baik. Summa khatama risalah wa nadharat wa nubuwwah bi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a akhir mursalin. Ini juga membantah paham apa di sini? Dan kita sebutkan bahwa beliau di sini sengaja membahas pembahasan akidah yang pokok-pokok yang diselisihi oleh banyak aliran. Ini paham apa yang dibantah di sini? Orang mengatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Di antaranya seperti Musailamah Al-Kadzab, ya, kemudian Sajjah, ya, dan beberapa Nabi-Nabi palsu termasuk yang masih ada pengikut-pengikutnya di negara kita seperti Ahmadiyah atau Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian Allah tutup risalah dan peringatan ini karena dia menyebut nazar wa nubuwah, ya, untuk memberi peringatan dan kenabian dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup segala rasul dan nabi. Nah, saya punya tulisan yang mengumpulkan hadis-hadis tentang menjelaskan telah ditutupnya kenabian itu ada sekitar 17 hadis. Itu hanya saya yakin masih banyak yang belum saya temukan dalam kitab-kitab hadis. Cuman saya sudah kumpulkan sekitar 17 hadis. Begitu banyaknya hadis. Karena Rasulullah SAW mengulang pernyataan beliau sebagai penutup segala nabi dalam berbagai momen dan kesempatan. Ketika beliau menyebutkan Dajjal, wa Dajjal itu awal ma dhahra yaqul ana nabi. Dajjal pertama muncul ya karena saya ini nabi. Wala nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku kata Rasulullah SAW. Ketika Rasul menceritakan, Fudiltu ala anbiya'i bisittin. Aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antaranya adalah, Ukhutima bin nabiyun. Ditutup semua kenabian dengan aku. Ya. Kemudian lagi, dalam kesempatan lain Rasulullah SAW ketika berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, Anta binni bimanzati harmi Musa. Engkau kedudukanku dan kedekatanmu dengan aku seperti saudaranya antara persaudaraan antara Harun dan Musa. Illa anau la nabiyya ba'di. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah. Banyak sekali hadis-hadisnya. Ada sekitar 17 hadis yang saya kumpulkan. Itu ada di bisa yang ngambil di Google Scholar karena merupakan sebuah penelitian di jurnal. Banyak sekali hadis mutawatir tentang ketutupan. Maka Allah sebutkan surah Al-Ahzab, maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman. Muhammad itu bukanlah bapak, ya. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki salah seorang dari kalian, tapi dia adalah rasul dan penutup segala nabi. Dan banyak lagi hadis-hadis yang tadi sudah tersebutkan. Juga hadis yang Rasul menyebutkan perumpamaan beliau dengan Nabi sebelumnya, karajulin bana kasran, sebagaimana seseorang membangun istana. Ya. Lalu di sempurna apa ajmalahu wa kamalahu ajmalahu. Sempurna bangunan itu ila mawdi' labinatin, kecuali satu bata yang belum dipasang. Wa ana tilkal labinah, aku layang bata yang satu itu. Artinya sudah lengkap bangunan itu, bangunan kenabian. Tidak ada lagi tempat untuk bata-bata lain, itu maksudnya. Karena telah ditutup oleh Rasulullah SAW. Maka kenapa tidak disebutkan khatamal rasul? Kenapa disebut khataman nabiin? Nah, ini menunjukkan betapa telitinya lafaz-lafaz syara' itu, lafaz-lafaz ya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz itu adalah maksudnya jelas dan tidak bisa diotak-atik, dan lafaz pilihan-pilihan, bukan sembarangan. Karena kalau kenabian sudah tutup, berarti kerasulan otomatis sudah tutup. Tapi kalau dikatakan rasul ditutup, belum tentu nabi ditutup. Kenapa demikian? Karena setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi. Kalau sudah ditutup kenabian, tentu enggak ada lagi rasul, karena setiap rasul mesti nabi. Tidak ada mungkin orang mengatakan saya rasul tapi bukan nabi, enggak ada itu. Karena mutlak setiap rasul pasti nabi. Nah, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Mungkin seseorang ada nabi yang dia tidak rasul. Seperti nabi-nabi Bani Israel ketika telah diutusnya Musa, itu banyak. Kanat Bani Israel tasuhmul anbiya. Kulama halaka nabiyun khalafahun nabiyun. Nabi Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Di pimpinan-pimpinan mereka itu nabi. Khususnya secara Nabi Musa. Tapi dia bukan rasul. Maka kalau kenabian sudah tutup, otomatis pintu kerasulan tertutup. Ya, kalau pintu kerasulan ditutup, maka tidak mutlak pintu kenabian itu ditutup. Ya, bisa saja orang nabi, seseorang nabi, tapi dia tidak rasul. Nah, itu ketelitian kalimat dan lafaz-lafaz agama itu, lafaz-lafaz syar'i, nusus-nusus syar'i itu. Maka Ibn Katsir mencontohkan kenabian itu bagikan ruangan yang besar. Kemudian di dalam ruang besar ada ruang khusus, itu ruang kerasulan. Karena rasul itu lebih khusus daripada nabi. Nah, dia tidak mungkin menjadi rasul kecuali setelah menjadi nabi. Kata Ibn Katsir, apabila gerbang pintu yang besar, bangunan besar sudah ditutup, otomatis tidak bisa lagi untuk masuk ke ruangan yang ada di dalam ruangan yang khusus, di dalam ruang besar, di ruang khusus yang ada di ruang besar tadi. Karena pintu besar sudah ditutup. Maka bila pintu kenabian sudah ditutup, artinya pintu kerasulan otomatis tertutup. Maka di sini tidak bisa orang berkilah, saya ini penutup rasul bukan penutup nabi. Sebenarnya Muhammad siapa? Shadiq siapa tuh? Musaddiq mengatakan dia rasul tapi bukan nabi. Itu kebohongan. Tapi nyatanya dia itu kan dibayar. Jadi banyak memang orang-orang mengaku nabi-nabi itu sengaja dibayar oleh sebagian orang-orang luar Islam untuk memecah belah kaum muslimin, menciptakan berbagai aliran-aliran supaya kaum muslim itu terporak-poranda dan pecah-pecah. Kita terbongkar bahwa dia itu dibayar. Ya. Taib, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan telah tutupnya pintu kenabian. Ini salah satu akidah yang mutlak bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, ya, saat akan datang di akhir zaman, kadzabun, salasuna kadzabun, 30 pembohong, kulum yadi anhu nabi, wala nabiya ba'di, semua ngaku nabi, kata Rasulullah SAW, dan aku ada penutup semua nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sunnah Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 40 tadi yang telah kita bacakan. Taib. Kemudian, dan saya juga pernah nulis tentang bantahan tentang paham ini. Salah bentuk kebatilan paham Mirza Ghulam Ahmad itu adalah kitab sucinya At-Tazkirah itu dalam berbahasa Arab. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad itu orang India. Ini menunjukkan kebatilan kebohongan dia. Karena Allah sebutkan, Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali bilisan qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya bahasa India, kitab suci bahasa Arab. Salah bentuk kebatilan dia. Apalagi melihat ajarannya. Ajarannya itu, orang-orang Ahmadiyah yang ada di India itu sujudnya kepada rel-rel kereta api yang dibuat oleh Inggris. Karena memang Ahmadiyah itu adalah buatan Inggris asli. Untuk menghadang para mujahidin yang mengusir penjajahan Inggris di India. Ada dua isu yang digunakan oleh dia. Pertama membuat Nabi palsu ini. Yang kedua adalah isu Wahabi. Di Inggris menamakan mujahidin mengusir penjajah di India itu dengan istilah Wahabi waktu itu. Ya. Maka oleh sebab itu markasnya, pusat dari ajaran Ahmadiyah itu di mana? Di Inggris. Ya. Banyak pusat-pusat ajaran sesat itu ada di barat sana. Seperti umpamanya Muhammad Surur, yaitu pemimpin Sururiyah dan tokoh-tokoh takfiriin. Antum tahu Khomeini itu hidup di mana? Di mana? Di Perancis. Dia itu mengkudeta kekuasaan di Iran. Revolusi yang dia lakukan itu siapa membawa dia ke Iran itu dengan pesawat siapa? Perancis. Semuanya itu permainan. Muhammad Surur ini takfiri hidup di mana? Toko-toko dari orang takfiriin, teroris-teroris itu hidupnya di mana? Di barat sana. Sufi, pusat sufi di mana? Di Eropa. Dan sengaja mereka pelihara itu aliran-aliran sesat itu. Makanya mereka gunakan, mereka punya konsep yang menyebutkan harus masalah istilahnya minoritas, kaum tertindas, hak asasi manusia. Itu sengaja. Kebebasan berpikir, humanisme, kemanusiaan, itu mereka sengaja itu. Supaya aliran-aliran yang sempalan dalam Islam ini tetap ada. Karena dengan itu mereka dapat melemahkan umat Islam. Mereka yang tidak mengerti ajaran Islam ini mudah sekali dipelolok. Makanya di antara ajaran Ahmadiyah itu mengharamkan jihad. Jadi banyak aliran-aliran itu memang ya, diciptakan oleh umat di luar Islam, termasuk Syiah dan Rafidah. Itu awalnya yang menciptakan Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah. Biar tahu bahwa umat Islam ini yaitu sengaja dirusak dari oleh orang luar dengan cara menciptakan aliran-aliran. Karena mereka yakin kalau dihadapan dengan kekuatan mereka, tidak akan mampu mereka. Maka dipakai istilah dalam bahasa Arab adalah iqta'al al-syajara bi'aqsaniha. Pohon itu dipotong dengan dahannya sendiri. Itu istilahnya itu. Sengaja mereka ciptakan. Makanya salah seorang profesor melakukan penelitian tentang nabi-nabi Nusantara, nabi-nabi palsu. Itu apa faedahnya? Peraihnya dari mana dapat oleh dia? Nanti akan dikembangkan oleh mereka itu. Sengaja mereka sekarang melakukan penelitian-penelitian bagai aliran paham yang ada di Nusantara itu sengaja. Supaya itu dihidupkan kembali. Agama ateisme apa yang macam-macam itu dihidupkan kembali. Ya. Animisme, serengketisme, semua dihidupkan kembali. Maka itu di antara cara mereka. Alasannya mengembangkan apa? Pemikiran. Menurut itu suatu kekayaan Nusantara yang harus dijaga, dipelihara. Tujuannya apa? Agar negara kita ini tetap berkecamuk dalam berbagai perselisihan perbedaan-perbedaan. Tapi toleransi dan kebebasan itu hanya untuk mereka-mereka. Tapi coba untuk ahli tauhid, orang perjuangkan sunnah, ketika menyalahkan dianggap intoleran. Tapi kalau mereka menghina ayat Al-Quran, menghina ajaran Islam, tidak dikatakan intoleran. Kalau kita mengkritisi perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, intoleran. Ini memang cara mereka begitu. Maka jangan pernah berhenti menyuarakan kebenaran, apapun dicap, intolerankah, radikalkah, kita tidak akan takut. Karena kita radikal, kita paham, bukan radikal dengan menurut paham mereka. Kita tidak akan berhenti, apapun nama yang mereka labelkan kepada kita. Tetap perjuangkan sunnah dan tauhid. Jangan pernah mau dan sengaja dengan penelitian-penelitian ya yang baru-baru ini ya kampus terpapar radikal, masjid terpapar radikal, itu kan penelitian abal-abal semua. Siapa yang melakukan penelitian? Orang liberal. Lah, radikal kan menurut mereka orang liberal. Ya iyalah, orang rajin ke masjid akan radikal. Orang rajin baca Al-Quran radikal menurut mereka. Orang melarang bawa syirik radikal menurut mereka. Maka kita harus paham. Ya. Karena menurut orang liberal, saya dengar sendiri, itu mereka membagi radikal-radikal macam-macam. Anda kalau mengatakan Syiah sesat, radikal menurut mereka. Menyatakan Ahmadiyah sesat, radikal menurut mereka. Ini bukan kata saya dengar dengan telinga saya sendiri ketika bertemu dalam acara TV One, itu dua sisi. Itu profesor dari UIN Jakarta mengatakan demikian. Membagi radikal, ada radikal soft, radikal begini, setengah, yang radikal yang sifatnya hard, yang kuat, yang keras. Jadi kalau radikal soft katanya mengatakan Syiah sesat, kemudian mengatakan Ahmadiyah sesat. Ini berarti mereka sudah ingin mempergunakan isu radikal untuk memberangus ajaran tauhid dan ajaran sunnah. Memberangus ajaran Islam itu sendiri. Maka kita jangan mau diobok-obok dengan isu seperti ini. Mereka menggunakan seperti itu. Semuanya ini adalah tumpangan. Teroris semua itu adalah cara untuk memberangus Islam. Ya. Teroris itu banyak binaan dari mereka-mereka sendiri. Orang Amerika sendiri. Maka saya katakan, untuk menumpar ISIS itu sebetulnya enggak susah. Berapa kali saya ceramah tentang ISIS di mana-mana. Gampang. Berhenti Amerika, negara-negara Eropa membeli minyak-minyak ISIS, mereka itu enggak punya daya. Mati sendiri mereka. Loh, mereka dapat senjata dari mana? Kan aneh ketika ada yang Amerika katanya ingin mengirim senjata untuk pasukan tentara Irak, lalu salah sasaran. Terjatuh di senjatanya di tempat ISIS. Goblok amat, anak-anak kita yang ngirim main ke anak teman-temannya enggak pernah salah, kok ngirim senjata bisa salah alamat. Itu semua permainan. Semua permainan. Tujuannya adalah Islam semua. Amerika yang mengelulantakan Irak dengan alasan bahwa di situ ada pembuatan senjata pembunuh massal, mana bukti sampai sekarang? Enggak ada. Ini semua permainan politik internasional. Kita harus paham juga. Ya, di sini bukan berarti kita membela paham radikal, tapi kita tidak mau radikal digunakan untuk alat menghambat dakwah tauhid, menghambat dakwah sunnah. Tidak akan mau kita. Kita akan hadang dengan segala kekuatan kita. Siapa yang mencoba menghalang-hali dakwah tauhid dan sunnah, kita akan hadang dengan cara kekuatan ilmu dakwah. Ya. Bukan berarti kita berpaham radikal harus menggunakan kekuatan menghancurkan, tidak. Kita jelas radikal itu semua ustaz-ustaz kita membantah radikal, tapi kita tidak mau bahwa kata-kata radikal diselipkan untuk memberangus dakwah yang hak. Ini harus kita waspadai. Kan baru-baru ini ya, sedikit radikal, cuman pengertian radikal itu sudah dikabulkan oleh mereka. Makanya buktinya salah seorang tokoh dia mengatakan, orang mengatakan Syiah sesat, Ahmadiyah sesat, itu termasuk radikal yang soft. Itu dikatakan oleh dia. Dan bahkan dikatakan oleh dia, di kampus-kampus banyak paham seperti ini katanya. Maka berarti semua orang berpaham demikian, itu radikal menurut dia. Radikal menurut orang liberal itu beda. Kalau mereka bebas mengkritik orang, menuduh orang liberal, orang lain radikal, tapi kalau mereka dikritik, gak mau itu. Dituduh kita ini orang yang intoleran. Mereka mengitik ajaran Islam semau-maunya, menyalah-nyalakan. Tidak intoleran. Ini apa? Ini manhajnya iblis yang mereka pakai. Ya. Jangan pernah mau diam dengan manhaj seperti ini. Dan perlu menjaga akidah kita dari manhaj orang-orang paham seperti ini. Ya. Kita kalau masalah anti-radikal yang dalam pemahaman radikal menurut agama, kita adalah tidak ada ajaran, tidak ada madhab, tidak ada kelompok yang di depan betul-betul menganti dengan radikal daripada dakwah kita. Karena bagian dari akidah kita adalah menjaga persatuan negara, hormat kepada pemerintah, itu merupakan asas dari ajaran kita. Bukan sekadar lipstik untuk mencari kesenangan, enggak. Itu sudah merupakan akidah dalam manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita sampaikan kepada para umat kita. Sampaikan. Tidak ada kitab akidah yang sembunyi daripada pembahasan ini. Wajib taat pemerintah, haram memecah belah. Itu semuanya merupakan asas mutlak di dalam mazhab kita, dalam ajaran sunnah. Tapi kita tidak mau akan semuanya dituduh radikal ketika ada perbedaan mengkritik. Semuanya radikal, ini kita tidak terima. Karena kita akan menyuarakan yang hak, akan mengembalikan manusia-manusia sesuai dengan aturan Allah, ajaran Allah itu. Perlu. Dengan ilmu, dengan dakwah. Ya. Tapi bukan berarti kita adalah orang berpaham radikal dan maksud yang seperti pengertian yang ditentukan oleh Islam. Radikal dan disebut adalah orang yang hulu melampaui batas. Yang terhak dibunuh, dibunuh. Yang terbahak tidak disesatkan, disesatkan. Yang tidak berhak dikafirkan, dikafirkan. Itu radikal itu. Itu yang hulu. Ya. Nah, ini kita perlu paham. Sekarang sedikit-sedikit radikal. Karena berbagai isu dari dulu itu enggak mempan untuk menghambat dakwah Islam. Dulu disebut ekstrem, fundamentalis. Kan ada istilah dulu, ekstrem, fundamentalis, apalagi istilahnya dulu. Setelah timbul istilah teroris. Sekarang ini enggak lagi, bukan teroris lagi. Diundurkan menjadi radikal. Atau istilah intoleran, anti NKRI, padahal mereka yang ngomong anti NKRI itu semuanya itu hanya omong kosong. Ya. Menjaga negara ini dengan iman itu lebih kuat daripada menjaganya dengan pasukan tentara. Ya, nah, kita tidak pernah provokasi umat ini untuk anarkis, tidak pernah. Tidak pernah memprovokasi agar umat ini yang berbeda harus dihancurkan pondok pesantrennya, yang berbeda harus dilarang ceramah. Mana kapan terjadi hal ini kita lakukan? Yang melakukan siapa? Orang yang teriak pagi sore, nahnu apa? Kami ini NKRI harga mati. Itulah mereka yang selama ini melakukan itu. Ya sama dengan orang PKI sebelum dulu kan begitu juga mereka ngaku Pancasila Pancasila, tapi Pancasila yang menurut mereka. Dan hari ini kita lihat orang yang teriak-teriak Pancasila itu ngomongnya apa? Anti agama omongannya. Ingin menghapus, ingin menutup pesantren, ingin menghapus pendidikan agama di sekolah. Ini manusia anti Pancasila sebetulnya. Tapi dia gunakan isu Pancasila untuk melegalkan kekufuran dia ini. Nyata-nyata dari tokoh-tokoh politik mereka partai ini nyata-nyata mengatakan anti perda syariat. Loh. Di mana letak kebebasan, di mana hak kebebasan orang beragama, hak berpendapat itu kemana kalian taruh? Ketika kalian ingin menyebaskan kekufuran, ya, salah satu aja apa? Ya, partai-partai yang ingusan mengatakan, kami kalau menang akan kami tidak izinkan poligami. Tapi diizinkan apa? Pelacuran, LGBT diizinkan. Ini apa manusianya? Ini kebinatangan yang mau mereka lakukan di negara kita ini. Tidak bisa. Karena yang menegakkan kemerdekaan ini adalah ulama. Lihat sejarah Indonesia. Setelah Islam masuk, lalu ada perjuangan mengusir penjajah di Indonesia ini. Sebelum Islam masuk, tidak ada usaha penjajah mengusir penjajah di Indonesia. Catat itu sejarah. Mengusir penjajah di Indonesia ini adalah perjuangan umat Islam. Setelah Islam masuk ke Indonesia, baru ada jihad. Baru ada perjuangan mengusir penjajah dari Indonesia. Dan sebelumnya, tidak ada yang namanya usaha-usaha dari agama lain untuk mengusir penjajah itu, tidak. Bahkan agama penjajah itu adalah penjajah itu membawa agama. Yang sebenarnya hakikatnya sebetulnya itu bagian di perang salib, tapi dipelintir. Sejarah itu hanya ingin menguasai apa? Kekayaan alam. Tidak, itu bagian dari menyebarkan ajaran agama, imperialisme itu. Baca literasi-literasi tentang sejarah dunia. Maka kita jangan mau dibodohi. Perlu banyak belajar, perlu banyak mengolah data. Kalau tidak, kita akan disikat oleh mereka. Ini perlu anak-anak muda harus banyak membaca sejarah. Ya. Artinya kalau orang sudah anti agama, ya, pernyataannya kalau negara ingin maju, bahwa pelajaran agama harus dihapus. Ini, artinya ini manusia-manusia sebetulnya hakikatnya adalah anti Pancasila. Karena Pancasila itu sudah bukan anti agama. Pancasila bukan anti agama. Memang tidak dikatakan spesifik adalah agama Islam yang diakui Pancasila. Tidak. Pancasila mengakui semua agama. Betul. Tapi tidak mau. Tidak ada anti agama. Karena kalau anti agama itu ateis. Dan itu adalah apa? Yang mazhabnya orang PKI. Ajaran PKI itu. Sebetulnya yang selalu ngomong-ngomong itu adalah orang-orang berlatar belakang adanya unsur-unsur PKI pada diri mereka. Harus waspada umat ini. Kita harus banyak belajar, membuat akidah kita, banyak pemahaman, baik latar belakang dengan undang-undang, kita harus juga paham. Karena mereka sedikit undang-undang, mereka tali urut. Kalau untuk memberangus yang lain, mereka pakai dalil apa? Kebebasan pendapat, itu untuk menegakkan pendapat-pendapat mereka yang kotor-kotor, yang keji-keji. Ya, kalau orang bantah digunakan istilah pasal intoleran, itu kerja mereka begitu. Kalau masalah kebebasan, ya semua kita beri kesempatan. Bukan hanya Anda berhak untuk bicara, bukan hanya Anda mengajukan konsep. Semua kita berhak mengajukan konsep. Berbicara. Anda mengkritik, kita juga mengkritik. Jangan hanya Anda bebas menyalah-nyalahkan, tapi orang lain tidak boleh mengkritik, lalu tuduh intoleran. Itu sebenarnya mazhab setan dan iblis seperti itu. Ya, maka ini perlu kita waspadai. Ya, bahwa di antara cara-cara musuh Islam itu menghancurkan Islam seperti itu, membuat sebuah teori pemaham lalu dipasarkan ke dunia Islam dan itu dikembangkan ya oleh pemikir-pemikir yang telah mereka didik di negara mereka, itu yang mereka tanamkan di sini. Seperti mazhab liberal, sekuler, ya, pluralisme, itu semuanya itu ajaran-ajaran iblis yang mereka bawa semua. Taib. Nah, ini tadi kita katakan. Sehingga dia katakan, kalau orang mengatakan Ahmadiyah sesat, Syiah sesat, Rafidhah sesat, kata mereka itu adalah radikal soft. Soft radikal, kata dia. Coba ini kalimat harus dibenarkan. Ya. Kemudian, sebutkan fajal akhir mursalin, maka Rasulullah adalah Nabi akhir penutup semua Rasul. Basyira wa nadhira, telah memberikan kabar gembira peringatan. Wada'i Allahi bi'ini wa siraj yang menghira, yang telah berdoa kepada Allah. Ini bicara masalah dengan keiman kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, "Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira." Wahai nabi, sungguh kami mengutus engkau syahidan, menjadi saksi, basyiran wa basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, kabar peringatan. "Wada'in al-ghaib ini wa sirajan munira." Menghadap kepada Allah dengan izin Allah dan wasirajan munira. Itu membawa petunjuk yang penuh dengan cahaya. Kemudian biiznihi, itu dalil menunjukkan bahwa dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siraj dan munira artinya perintah yang dibawa oleh Rasulullah itu sangat jelas, dalil-dalilnya seperti matahari. Ya, disebutkan terang benderang, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi. Dalil kebenarannya atau ketika menjelaskan sebuah kebatilan dengan dalil-dalil yang jelas, tidak samar-samar. Wa anzal alaihi kitabahu al-hakim. Kemudian bicara masalah beriman kepada Al-Quran. Wa anzal alaihi kitabahu al-hakim. Setelah bicara masalah hal yang berkenaan dengan keyakinan Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah adalah penutup segala Rasul, kemudian bicara masalah beriman kepada Al-Quran. Baik. Al-Quran yang dan diturun kepadanya Al-Quran, kitab Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzala 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyara lil mu'minin." Dan kami telah menurun kepada engkau wahai Muhammad kitab yang menjelaskan berbagai perkara, likulli syai'in. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat. Wa busyara lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang wa busyara lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ini sifat Al-Quran, tibyanan, penjelas mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang salah, mana yang benar, yang mana hak, yang batil. Ya, dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Tibyan lil kulli syai', perkara perkara. Ma faradna fil kitab min syai', tidak ada perkara-perkara yang samar, tidak ada perkara yang tercecer. Semuanya dikaji setelah dijelaskan bagi hukumnya oleh Al-Quran. Al-Quran itu mencakup seluruh bidang kehidupan kita, seluruh lini kehidupan kita. Mulai dari cara buang air, cara tidur, apakah tidak diajarkan cara beribadah, apalagi cara beriktikad kepada Allah dan segala macamnya. Tidak ada undang-undang di dunia ini selengkap Al-Quran. Mana ada undang-undang di negara manapun saja mengatur cara makan, cara tidur, cara buang air, ada enggak? Maka manusia akan beradab hanya dengan menjalankan ajaran Islam. Manusia yang tidak mengenal Islam, dia tidak akan beradab. makan berdiri, kencing berdiri, macam-macam, atau kencing berlari. Islam luar biasa, secara adab, adabnya luar biasa, rafi'un, sangat moderat, ya, terpuji, nggak ada yang menandingi. Makan dengan tangan kanan, ya. Ketika mau buang air, masukkan langkahkan kaki kiri ke dalam WC, keluar langkah kaki kanan. Semuanya diatur. Makanya ketika Yahudi berkata kepada Abu Darda atau Abi Zar, laqad allamaka nabiyuka kulla syai. Aku laqad allamakum nabiyukum kulla syai. Hatta al-khira. Ya, sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian sebagai perkara sampai adab buang air saja diajarkan. Masa adab buang air diajarkan, cara berpolitik enggak diajarkan? Islam ada bicara politik? Pasti. Tapi memang tidak seperti pemaham politik-politik. Ya. Yang berjalan di pasaran. Islam punya politik, mengatur bagaimana menjaga kekuasaan. Makanya hadis-hadis bicara tentang wajibnya taat kepada penguasa itu tentang apa itu? Tentang politik. Hadis bicara tentang musyawarah apa tentang apa itu? Lihat hadis, sekian hadis dalam kitab Imarah Sahih Muslim menjelaskan berbagai perkara, bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana kalau ada dua orang yang terpilih jadi pemimpin, berbagai kondisi dijelaskan, bagaimana jika terjadi kezaliman dari pemimpin. Islam bicara. Makanya ulama kita menulis kitab namanya Siyasah Syariah. Ada politik itu, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana memecat pemimpin, segala macamnya diatur syarat-syaratnya oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada hal seperti itu dijelaskan. Ya, maka tidak benar kalau orang mengatakan, oh Islam tidak boleh bicara politik. Di mananya tidak? Salah satu Islam menjadi politik adalah Islam mensyaratkan yang menjadi pemimpin itu, sebutkan lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah." Di sana jelaskan syarat-syarat pemimpin oleh Ibnu Katsir. Al-bulu wal-aqil, kemudian al-zukur, ya, kemudian al-islam, muslim, laki-laki, kemudian dhul-khibrah, punya pengalaman. Banyak sekali sebutkan syarat-syarat oleh Ibnu Katsir di situ. Ada semua. Islam mengatur. Jangan dibilang Islam tidak mengatur politik. Oh, mereka mengatakan kalau seandainya agama dibawa ke politik akan terjadi kekacauan. Justru ketika agama tidak digunakan dalam mengatur politik ini, tersebar hoax, tersebarnya kepalsuan, berbagai fitnah. Ini gara-gara apa? Karena politik tidak dibina dengan agama. Tokoh-tokoh politik tidak memiliki agama. Coba kalau tokoh politik itu memiliki agama. Jangan bohong, jangan memfitnah, jangan adu domba. Karena politik dijauhkan dari agama, ini banyak cari fitnah-fitnah, kebohongan, adu domba, saling menghina, saling memaki. Itu cara-cara mereka. Ketika kekuatan ada di umat Islam, mereka akan katakan, eh jangan pakai agama dalam politik, nanti terpecah belah negara ini. Sudah isu lama. Ketika Soekarno membubarkan Masumi, kenapa? Karena jangan satu-satu melihat bahwa Soekarno yang lawan berat itu adalah Masumi waktu itu. Dan ini cara-cara dipakai oleh musuh Islam sejak dahulu. Orang sudah senang dengan Islam itu maju. Ya, karena tokoh politik, orang berpolitik jauh dari agama, akhirnya begini negara ini. Penipuan, kebohongan, fitnah, adu domba, saling caci, saling maki. Ya, sampai pada tingkat-tingkat orang sudah harus menjadikan tauladan bagi masyarakat dalam menggunakan kalimat, keluar kalimat cebong, keluar kalimat gendoruo, keluar kalimat sontoloyo, keluar kalimat macam-macam. Ini kan gak pantas. Seorang pemimpin itu adalah kalimat-kalimatnya menjadi contoh bagi masyarakat. Kenapa? Karena jauh pemimpin-pemimpin kita itu dari agama, akibatnya begitu. Yang dia lakukan hanyalah bagaimana kekuasaan sampai kepada tangan dia dengan segala cara, memfitnah, menuduh, menghakimi, tidak masalah. Ini gara-gara jauh dari agama. Ya, kalau mereka katakan lihat itu hancurnya Syria dan semacam karena agama dibawa-bawa ke politik, itu bukan karena agama dibawa ke politik, karena menang politik-politik yang mereka lakukan tidak sesuai agama. Bashar Asad tidak memimpin sesuai dengan aturan Islam. Saddam Hussein juga tidak, hancurnya itu karena itu. Libya juga begitu. Kenapa dikatakan? Itu karena mereka tidak menjalankan pemimpin sesuai dengan Islam. Coba kalau mereka jujur, mereka adil. Itu yang politik diinginkan Islam. Adil, jujur, amanah. Itu politik Islam. Tapi karena itu ada. Ya. Politik jauhkan dari agama, akhirnya mereka berbuat semena-mena, kebohongan. Ini, jadi mereka sekarang ini sengaja membalik-balik fakta sehingga umat Islam menjadi terlemahkan. Ya. Di sisi lain umat Islam juga perlu waspada. Jangan terpancing dengan kondisi yang akan menjadikan kita saling berbenturan. Bangsa kita akan hancur. Jangan mau. Karena mereka memiliki dua metode. Kalau mereka tidak menang, mereka akan buat semacam kegaduhan. Maka umat Islam jangan mau diadu domba. Tahan diri kita. Lakukan cara-cara yang bijak, cara hikmah. Dalam berbagai kondisi. Jangan terprovokasi dengan isu kebohongan, fitnah, adu domba. Jangan terprovokasi kita. Nilai dengan ilmu. Maka oleh sebab itu dakwah kita adalah dakwah mencerdaskan masyarakat dalam menerima informasi, dalam menyikapi kondisi. Tidak terpengaruh dengan suasana politik. Dakwah yang terpengaruh dengan suasana politik itu dakwah politik. Maka saya katakan, yang dimasukkan adalah Islam ke dunia politik. Jangan masukkan politik ke dunia Islam, ke dalam dunia dakwah. Dakwah masukkan ke dunia politik. Beri nasihat orang-orang tokoh politik itu. Benar kalian dalam berjuang, benar kalian dalam berkata. Hindari kecurangan, kekhianat semacam. Berikan nasihat kepada tokoh politik. Tapi jangan masukkan politik ke dalam dakwah ya dakwah. Menasihati tokoh politik, menasihati rakyat, menasihati penguasa, semuanya dalam taraf yang sama dalam dakwah kita. Nah, kita dakwah yang kita tidak pernah campur baur dengan perbuatan-perbuatan yang akan mengotori dakwah, yang enggak boleh. Karena politik itu pada umumnya banyak dilakukan dengan cara-cara yang kotor, maka jangan masukkan dunia dakwah, kotor kita. Tapi kalau dakwah dimasukkan ke politik, itu menjadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dunia politik itu. Ya. Maka itu bedanya antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain, harakiyun dan para orang-orang yang lain, hizbiyun, itu bedanya. Kita tidak menjadikan dakwah ini sebagai kendaraan politik, tidak. Dakwah ya dakwah. Tidak memihak kepada siapapun, partai manapun kita dakwai. Partai manapun kita doakan agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Tidak pernah kita beda-bedakan. Dakwah ya dakwah. Orang musyrikin, orang munafik kita dakwai. Ulahan dakwah kita. Gitu. Kalau politik tidak, berbeda pilihan bisa pecah, walau dalam saudara yang akrab atau bagaimanapun. Nah, tapi agama dimasukkan ke dunia politik untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dunia politik itu. Iya, sampaikan dakwah kepada mereka. Berdakwah kepada orang partai, benarkan cara Anda dalam berkampanye, ya, cara Anda dalam beragama, cara Anda dalam meraih kekuasaan. Cara yang benar, jangan menipu, jangan fitnah, jangan adu domba. Ya. Baik, ini bahwa Al-Quran kita jelaskan mencakup semua isinya. Apakah itu berhubungan dengan politik, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan berbagai kebutuhan umat manusia, Allah bicarakan. Ya, hukum, pidana, pidata, ada dalam Islam ini semua. Bicarakan semua. Ya, maka disinilah wajibnya umat Islam mengenal agama mereka, mengetahui agama mereka, dan mereka berjalan sesuai tuntutan agama mereka. Dan itu tidak pernah bertentangan dengan asas negara ini. Karena negara menjamin sebebas-bebasnya bagi umat agama untuk menjalankan agamanya. Tidak ada hambatan. Dan itu sudah kesepakatan dari pendiri negara ini ketika menjadi Pancasila sebagai asas negara. Bahwa tidak akan ada namanya intimidasi kepada untuk menjalankan kepada pemeluk agama. Baik agama Islam maupun agama Kristen. Silakan jalankan agamanya. Ya. Ini kebebasan. Maka umat Islam jangan merasa takut untuk menjalankan ajaran agamanya, menyuarakan ajaran agamanya. Itu dijamin oleh konstitusi. Dan itu sudah kesepakatan ketika membuat Pancasila sebagai asas negara, mereka sudah sepakat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama, apalagi dengan Islam. Itu sudah finish itu. Kalau ada sekarang orang mencoba-coba menentangkan antara Islam dengan Pancasila, orang tidak mengerti dengan sejarah Pancasila itu sendiri. Karena itu sekesepakatan para pembuat asal negara itu bahwa Pancasila tidak sedikit pun menentang ajaran agama. Ya, bahkan Pancasila itu diisi oleh ajaran agama. Maka mereka tempatkan ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. Itu kalau antum belajar tentang kisi-kisinya kan dijelaskan bahwa sila pertama menjiwai semua sila-sila setelahnya. Keadilan harus berasaskan ketuhanan. Persatuan harus berasaskan ketuhanan. Permusyawaratan harus berasaskan ketuhanan. Keadilan harus berasaskan ketuhanan. Karena semua ajaran agama itu karena dari segi hukum, masalah zina, minum khamar, riba itu diharamkan dalam semua agama, bukannya Islam. Cuman beda Islam dengan agama lain, terutama dalam masalah akidah. Kalau masalah haram membunuh, dalam agama Hindu ada itu. Dalam bahasa Jawa kalau nggak salah, karena saya pernah mengajar kewarganegaraan. Ya. Itu ada dalam bahasa Hindu, dalam agama manapun saja. Yang namanya zina, minum khamar, riba, membunuh, berjudi, itu diharamkan semua. Kalau dalam bahasa Hindu itu disebut dalam bahasanya molimo, kalau enggak salah itu. Membunuh, ya, minum khamar, berjudi, berzina, kelimanya apa saya? Ada. Diharamkan semua itu. Ajaran agama semua. Makanya salah seorang praktisi bank bicara ketika dalam sebuah seminar menjelaskan ketika waktu ada undang-undang masalah bank syariah digodok di DPR, itu ada non muslim yang mencoba membantah. Lalu dikeluarkan oleh dia ayat kitab, dari ayat kitab sucinya dia, ini loh dalam agama Anda itu bukan melarang, malah mengharamkan riba dalam agama Anda gitu. Kebetulan dia juga mantan dari agama itu juga, dia mualaf masuk ke dalam Islam kan, dia tahu isinya kitab suci itu. Dibawa oleh dia. Kita non muslim itu mendebat, undang-undang ini bertentangan dengan kebersamaan semua macam, oh ini tidak bertentangan, agama Anda pun mengharamkan riba gitu. Karena itu diharamkan semua agama. Ya. Maka kita perlu membina generasi kita yang cerdas, yang teliti, yang bijak, yang hikmah, ya. Maka negara ini memang kalau tidak kita membenahi umat Islam, ya, apapun terjadi negara Indonesia ini yang rugi pertama adalah umat Islam. Maka umat Islam harus merawat negara ini dengan sebaik-baiknya, menciptakan pemimpin-pemimpin yang jujur. Ya. Kemudian, ya, tadi kita jelaskan bahwa Al-Qur'an itu bicara dalam segala lini kehidupan. Ya. Wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Kami telah turun kepada engkau kitab Al-Qur'an ini dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Qur'an dan Injil, Zabur itu tidak bertentangan isinya. Tidak ada yang bertentangan isinya. Cuman sebagian dari isi kitab Zabur dan Injil itu memang dinasakh, tidak berlaku sebagian hukumnya. Kalau dalam masalah usul akidah, usul ibadat, itu hampir sama sebetulnya. Salat ada dalam agama Yahudi Nasrani. Cuman prakteknya berbeda, iya. Maksud dengan Taurat dan Injil ini, Taurat dan Injil yang memang dibawa, Taurat yang memang diturunkan oleh kepada Nabi Musa. Injil yang turun kepada Nabi Isa, bukan Taurat dan Injil hari ini. Kalau Taurat dan Injil hari ini, ya banyak akan ketemukan pertentangan-pertentangan dengan ajaran Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah dirubah-rubah oleh orang Yahudi Nasrani itu sendiri. Yang kita maksud di sini, bahwa Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan usul-usul akidah dalam ajaran agama Taurat dan Injil yang asli. Beriman kepada Allah itu wajib dalam Taurat dan Injil. Bahkan Taurat dan Injil itu mewajibkan pengikutnya kalau Muhammad telah diutus, wajib beriman kepada Muhammad SAW. Maka pernah saya posting dalam Facebook saya berapa ayat tauhid dalam kitab Injil, pernah saya posting. Nyata-nyata di dalam Injil itu mengatakan bahwa Musa itu bukan, bahwa Isa itu bukan Tuhan, utusan Allah. Saya pernah posting itu karena saya juga ngajar ilmu kristologi atau ilmu pemenang agama. Dalam kitab Injil itu ada ayat tauhid, ada juga risalahnya tentang Isa itu bahwa dia nabi, bukan Tuhan, tidak pernah dia ngaku. Dan juga menjelaskan Tuhan, Tuhan sembahlah Tuhan yang satu, ada di dalamnya itu. Ya, saya ini utusan Allah, dinyatakan oleh dia. Dia tidak pernah mengatakan saya ini Allah, saya Tuhan, enggak pernah. Maka Taurat Injil yang asli itu tidak ada isinya bertentangan secara mutlak dengan Islam, kecuali hanya sebagian tafsil dari bentuk-bentuk cara beribadah, sholat, umpamanya, ya, puasa, umpamanya. Puasa yang secara umum ada, mereka juga ada puasa, kita ada puasa. Kalau mereka puasanya dulu, umpamanya dia punya orang puasa dahulu, kalau agama dahulu, umpamanya, kalau sudah ketiduran dia itu wajib sambung lagi puasanya, nggak boleh dia makan lagi, kan gitu kalau umat Yahudi itu. Dia udah belum berbuka ini ketiduran, nggak bisa makan, dia harus nyambung gitu. Sholat mereka diantaranya seperti menghadap Baitul Maqdis, hanya berapa rakaat. Toharah mereka, kalau mereka dulu gak bisa bersuci dengan air, kalau kotor harus digunting, kan gitu ya. Atau tidak bisa bersuci dengan tanah, tapi kita boleh bersuci dengan tanah. Mereka hanya bersuci dengan air, afwan. Mereka tidak bisa bersuci dengan tanah. Tapi keistimewaan kita, Allah diberi kemudahan. Kalau gak ada air, kita boleh bertayak. Nah ini gak ada derajat yang lain. Maka sebagian-sebagiannya memang ada. Tapi kita katakan dalam usul ibadat, usul itikad, enggak ada. Semua agama, agama Yahudi dan Nasrani wajib beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada tadi baik dan buruk, ada itu semua. Cuman penyelewengan mereka, ya, mereka sudah merusak ajaran Taurat Injil itu, merubah-rubahnya, dan kemudian mereka tidak mau beriman dengan Rasul. Sedangkan kita beriman semua Rasul. Mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini Allah katakan muhaiminan alaih, mencakup ajaran agama yang sebelumnya. Maka orang-orang orientalis selalu memberikan semacam penilaian kepada ajaran Islam itu, katanya ajaran Islam itu terciplakan dari ajaran Yahudi dan Nasrani, katanya. Itu sering disebutkan oleh mereka. Itu muawalah dalam banyak kisah, dalam banyak pembahasan. Karena saya mengajar mata kuliah dalam ini dan meneliti berbagai tulisan mereka, selalu mereka kaitkan. Jadi mereka katakan Muhammad itu ngambil dari asli ajaran Taurat Injil. Karena memang ajaran yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Muhammad, asalnya dari siapa? Dari Allah. Ya pokok-pokok ajarannya banyak yang mirip, betul. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad mengambil itu dari Taurat dan Injil, tapi melalui wahyu dari Allah. Maka antum perlu belajar. Kalau tidak akan, oh, berarti Islam itu enggak asli. Bukti itu diambil dari Taurat dan Injil, kata mereka. Muhammad itu menciplak. Muhammad itu bukan nabi. Sampai dikatakan juga Muhammad itu katanya dia alasannya karena kaumnya dulu miskin-miskin, dia ingin menjadi kaumnya. Jadi asalnya itu adalah masalah ekonomi. Banyak bermacam cara dia supaya merubah apa namanya? Pola pikir orang bahwa Islam itu bukan agama, tapi itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wahyu, itu yang ingin dibuat framingnya oleh dia, pola pikirnya. Maka banyak termakan pola pikir seperti itu oleh sebagian profesor-profesor, dokter-dokter yang belajar ke barat sana. Maka pulang ke Indonesia itu dia bukan membangun Islam, bukan menggali ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan, tapi melecehkan ajaran Islam. Kemudian, ya, wa anzalna ilaika kitaba ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turun kepada engkau Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka, semoga mereka memikirkannya. Ini tentang wajib beriman kepada kitab suci. Kenapa ini bantahnya, apa yang menyelisih di sini? Ketika ada orang lebih mendahulukan mimpi, ketika orang lebih mendahulukan akal dari Al-Qur'an. Karena orang-orang mutakallimin, orang-orang ahlul kalam mengatakan sesuatu yang tidak masuk logika, itu mereka tidak percaya walaupun Al-Quran. Nah, jadi mereka pedoman utamanya bukan Al-Quran, tapi adalah akal logika. Datang lagi orang sufi-sufi ekstrim, asal bagi mereka dalam beragama bukan Al-Quran, tapi adalah mimpi dan kasyaf, bisikan-bisikan, ilham, mimpi gurunya. Nah, itu bagian di antara sufi-sufi, ya. Tidak semua, tapi sufi-sufi ada yang betul-betul sufi itu, dia akan mengatakan bahwa firasat-firasat, ilham-ilham yang dikatakan oleh guru dia bisa menasahkan Al-Quran. Demikian pula Syiah mengatakan bahwa ungkapan imam-imam pimpin mereka itu bisa menasah Al-Quran, merubah hukum Al-Quran. Ini poin yang ingin dijelaskan, bahwa kenapa Al-Quran belum sebutkan sini, bahwa asas kita beragama itu kepada wahyu, bukan kepada hawa nafsu kita, akal kita, atau mimpi kita. Ya. Wa syaraha bihi dinahu al-qayyima, Allah jelaskan dengannya agamanya yang kokoh. Wa hada bihi siratal mustaqim, dan Allah tunjukkan dengan Alkitab itu jalan yang lurus. Ya. Maka oleh sebab itu idina siratal mustaqim, siratal mustaqim itu apa penafsirannya? Ada mengatakan Al-Quran, ada mengatakan Islam, ada mengatakan Tauhid. Karena semuanya itu benar. Kalau Al-Quran ya ajarannya Tauhid. Kalau Islam ya dasar ajarannya ya Al-Quran. Gitu. Al-Quran ya itulah sumbernya ajaran Islam. Sebetulnya itu hanya perbedaan tanawu, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Taib. Maka Allah katakan, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. Ya. Wa ana hadza sirati mustaqiman, kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, jangan ikuti petunjuk-petunjuk yang lain. Fatafarraqa bihi fatafarraqa bikum an sabilihi, karena itu akan memencarkan, memecah belah kalian. Maka ketika kita tidak lagi menjaga dengan pedoman rujukan kita utama kita Al-Qur'an, ini menyebabkan umat Islam itu pecah-pecah. Ada yang lebih mendahulukan pendapat pimpinan gurunya, ormasnya, selama macam budaya-budayanya, ya, pikirannya dia, teorinya, filsafat semacam di atas ilmu Al-Quran, ini menyebabkan umat Islam menjadi terpecah-pecah. Makanya ini Allah tegaskan, ikutilah shiratal mustaqim, ya, jangan kalian ikut jalan-jalan yang menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, cukup untuk pembahasan masalah berhubungan dengan masalah ini, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam iman bil ba'si yaumal qiyamah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal berapa waktunya? Habis. Tinggal 8. Tinggal berapa nih? 17 menit ya. Hah? 1 jam lagi. Pas 7:30. Oh, ini maksudnya minta istirahat 10 menit. Tafadhol, mau istirahat dulu antum 10 menit. Terima kasih istirahat 10 menit. Tergantung yang mau menghilangkan mabuk, bisa duduk, bisa bergerak tangan kiri, dan 10 menit depan sudah berada di masjid kembali. Assalamualaikum. Silakan dari yang sudah menaikkan kajian untuk bisa kembali ke majlis ilmu. Waktu sisa 2 menit. Pada yang masih ada yang luar, mohon untuk mempersiapkan diri. Pagi ini insyaallah kita akan mengakhiri sesi yang kelima sampai hingga pukul 7.30. Hadirin sekalian, waktu habis, istirahat habis, dan mohon untuk segera masuk ke masjid. Kita lanjutkan untuk sesi yang kelima ini. Pak Ustaz, terima kasih. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulullah wa alihi sahbihi ajma'in. Nuwasil, lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah berbicara masalah perkara beriman kepada hari kiamat dan hari berbangkit. Ini bagian dari rukun iman yang kelima. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa pemahaman yang keliru juga di sini. Baik ajaran agama di luar Islam seperti keajaran reinkarnasi, yang mana mereka tidak beriman tentang hari kiamat. Ya, tidak percaya tentang hari kiamat. Tapi manusia menurut mereka akan saling berganti dari sisi jasad dan ruhnya, itu aja. Kalau dia seorang jahat, maka ruhnya berpindah kepada binatang, gitu. Jasadnya berubah seperti binatang. Ini keyakinan dari agama reinkarnasi, itu agama Hindu. Itu Buddha juga demikian. Sempat viral beberapa waktu yang lalu, salah satu tokoh dari ormas ya, melecehkan pemahaman tentang beriman kepada hari akhirat dalam sebuah pidatonya. Dia katakan akan ada azab, ada akan ini, tapi mereka belum pernah pergi ke sana, semacam ini semua olok-olok terhadap ajaran agama, percaya tentang hari berbangkit, adanya azab, adanya nikmat di akhir kelak. Kemudian di dalam ajaran Islam ada, salah satu ajaran Rafidho, kelompok Rafidah atau pemaham atau salah satu ajaran Rafidah itu menyalahi juga beriman kepada hari akhir, di mereka menamakan ada nih di dalam akidah mereka menyebut dengan raja'ah. Raja'ah ini yaitu pemahaman yang mereka katakan di mana imam-imam Syiah atau Ahlul Bait menurut mereka akan hidup setelah keluarnya Mahdi, akan hidup kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Kemudian menegakkan hukum kepada musuh-musuh Ahlul Bait, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, semuanya akan diberi hukuman. Di dalam akidah Raja'ah menurut Syiah. di mana mereka membuat sebuah akidah yang tidak pernah diyakini oleh umat agama manapun, di mana manusia kembali ke dunia setelah mati sebelum hari kiamat. Itu akidahnya Syiah, disebut dengan akidah rajaah, kembali ke dunia ini. Imam-imam mereka nanti kalau sudah Imam Mahdi keluar, kata mereka, maka umat manusia lain juga akan hidup untuk apa? Menyaksikan bagaimana azab terhadap Abu Bakar dan Umar di dunia ini. Aisyah, itu keyakinan mereka. Ini menunjukkan betapa kejinya keyakinan mereka dan begitu dendamnya mereka kepada orang-orang di luar Syiah. Sampai menciptakan sebuah analogi azab, ya, sebuah keyakinan disebut raja'ah. Jadi mereka nanti Abu Bakar itu akan disalib, akan disiksa, Umar juga demikian, akan kembali ke dunia nanti sebelum hari kiamat. Akan ditegakkan keadilan, kata mereka. Lalu orang-orang lain kok ikut di luar Syiah, kok ikut bisa dibangkit untuk menyaksikan penyiksaan itu. Itu keyakinan dari Syiah. Nah, tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, tidak terhitung banyaknya ayat, tidak terhitung banyaknya hadis menjelaskan masalah ini. Merupakan salah satu dasar keimanan dalam Islam. Barang siapa yang tidak percaya, jelas dia keluar dari Islam. Tidak percaya tentang hari kiamat dan tidak percaya tentang hari berbangkit. Dalam beriman kepada hari kiamat ini beberapa bagian, terutama beriman di antara bagian beriman kepada hari kiamat itu beriman kepada asratus sa'ah. Apa maksudnya asratus sa'ah? Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat atau alamatus sa'ah. Maka bukti-bukti itu ada. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semakin dekat hari kiamat akan sebanyak bukti-buktinya keluar. Nah, tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat itu ada dua jenis, ada alamatul kubra, ada alamatus sughra. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar dimaksud adalah yaitu 10 tanda ciri hari kiamat yang bila salah satunya keluar, makanya akan diikuti oleh tanda yang lain secara beruntun, tidak terputus. Ya, seperti keluarnya apa? Seperti terbitnya matahari di barat, keluarnya Yajuj Makjuj, kemudian keluarnya binatang dari perut bumi yang bicara kepada manusia, kemudian turunnya Isa Al-Masih, ya. Kemudian apalagi adanya api, ya, kemudian adanya angin, kemudian adanya bumi anjlok, khasfud bi masyrik, wasaful bi maghrib, barat dan timur, wajazatul Arab. Itu semuanya, ya, Dajjal, Yajuj Makjuj, ya, itu tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil, tanda yang kecil ini terbagi kepada tiga bentuk. Ada yang sudah muncul dan selesai, tidak akan muncul lagi. Seperti apa? Bi'satun Nabi SAW, bi'atu wasa'ah kahataini, kata beliau, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, berdekatan. Artinya karena beliau Nabi yang terakhir, berarti beliau kalau telah diutus, berarti sudah dekat tandanya hari kiamat. Kemudian dibukanya, ditalukannya Baitul Maqdis, Fathu Baitul Maqdis. Ya, itu tanda-tanda ciri kiamat. Kemudian meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi tanda-tanda ciri kiamat yang sudah berlalu, seperti insyikakul qamar, terbelahnya bulan sudah terjadi. Ya, dan bagai macam tanda-tanda yang lainnya. Ada tanda yang sudah keluar, tanda-tanda kecil hari kiamat ini keluar dan masih ada berlangsung, seperti pemanjangnya pembunuhan, banyaknya barang zina, minum khamar dan seterusnya, gempa, segala macam. Ini ciri-ciri yang sudah keluar dan masih berlangsung. Ada ciri hari kiamat, tanda kecil yang belum keluar, termasuk tanda yang besar-besar yang 10 tadi, itu belum keluar. Seperti nanti, ya, keluarnya Yajuj Makjuj, atau ciri tanda yang kecil lagi, penaklukan kota Roma dan lain macamnya. Ya. Baik. Kemudian di antara ciri juga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, qala Rasulullah mal mas'ulu anha bi alam minas sa'il. Ketika Jibril bertanya tentang beritahukan aku kapan hari kiamat, Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang menanyakannya. Lalu akhbirni amaratiha, tolong beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Rasul menjawab, antar hufatul urata alata ri'a asyai yatatawalu nakundian. Yang pertama antara amatu rabbataha wa antar hufatul uratul ala tariya syai tatawul kumiyat. Yang pertama engkau melihat nanti seorang apa namanya budak melahirkan tuannya, kemudian juga diantaranya apa adalah engkau melihat orang-orang yang hidupnya di desa, penggembala kambing, hidupnya susah, ya tidak bersendal, tidak berpakaian, ri'asyai penggembala kambing, mereka memiliki gedung-gedung yang bertingkat. Jadi banyak penafsiran itu, ada yang mengatakan desa-desa menjadi kota, ada yang menyebutkan juga banyaknya orang-orang kaya tapi orang-orang bodoh. Maka diibaratkan seperti orang penggembala kambing. Jadi kalau kekayaan berada di tangan orang-orang yang bodoh, pastilah kerusakan yang timbul. Hartanya pasti digunakan untuk hal-hal yang merusak. Antara hufatul urat alata ri'asyai. Orang-orang yang pada dasarnya miskin sekarang menjadi kaya mendadak dia, memiliki gedung-gedung yang tinggi. Ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu bukan mutlak semuanya dicela. Bukan berarti di situ larangan bangun gedung tinggi. Karena ada juga ustaz menafsirkan hadis ini menunjukkan bahwa membangun gedung tinggi cara hari kiamat berarti kita dilarang bangun gedung-gedung tinggi. Tidak begitu pemahamannya. Itu bukan larangan bangun gedung tinggi di situ. Tapi itu salah satu ciri kiamat di mana banyak gedung-gedung pencakar langit dan pemilik-pemiliknya orang yang jauh dari agama atau banyaknya orang-orang yang bodoh memiliki kekayaan atau banyaknya orang kaya mendadak. Pada awalnya dia itu orang susah, tiba-tiba memiliki kekayaan yang membludak. Terus kemudian di antara ciri kiamat juga nanti akan keluar di Sungai Efrat itu gunung emas. Maka semua manusia akan berbondong-bondong ke sana, termasuk penduduk Madinah kata Rasulullah SAW. Dan Madinah waktu itu ditinggal penduduk min dari kota yang paling terbaik di dunia. Sehingga disebutkan dalam kisah itu bahwa Madinah setelah Madinah ditinggalkan oleh penduduknya, maka Madinah yang begitu indah pembangunan yang begitu makmurnya ditinggal penduduk karena mengejar di sana keluar gunung emas itu, orang manusia berebut-rebut ke sana saling membunuhan. Kemudian Madinah itu yang ada di situ hanyalah itu binatang-binatang buas, serigala, singa yang ada di Madinah, di kota Madinah isinya. Padahal dia di dalam keadaan sangat maju waktu itu. Dan banyak lagi ciri-ciri hari kiamat itu. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa anna sa'ata la raiba fiha. Bahwa kiamat itu tiada keraguan tentang kedatangannya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwa saat kiamat itu akan datang tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Pasti. Ya, maka oleh itu Allah sebutkan dalam firman-Nya wa inna sa'ata la atiyatun. Sungguh kiamat itu pasti akan datang. Ditakid la atiyatun, sungguh pasti akan datang. Surat Al-Hijr ayat 85. Dan juga Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah ilmunya tentang kapan terjadi hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tidaklah engkau ketahui apakah kiamat itu sudah dekat. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Ini surah Al-Kahfi, bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Dalam ayat lain surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwa sungguhnya kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwa Allah akan membangkit orang yang ada dalam kubur. Dalam ayat lain, fahal yang turuna illa sa'ata. Ya dalam mereka tunggu kecuali hari kiamat, antak tiyahum baktatan. Datang hari kiamat itu secara tiba-tiba. Pokok ja'a asyratuha, telah banyak datang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu sudah banyak datang. Ya, maka ini membuktikan sudah dekatnya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi man adrakahu sa'ah. Manusia yang paling buruk itu adalah orang yang menemui terjadinya hari kiamat, huru-hara kiamat itu. Manusia yang paling terburuk. Ya. Dan ketika terjadi kiamat, di hari kiamat tidak ada orang yang mengatakan lagi di muka bumi Allah Allah. Berarti semuanya adalah manusia-manusia yang bejat. Ya. Dan juga Rasulullah menyebutkan la taqumu sa'ata taqrubu syamsu min maghribiha. tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbit matahari dari. Ini ciri-ciri kiamat semua. Waqad ja'a asyratuha, telah datang tandanya. Fa anna lahum idza ja'asum idzikrahum. Ya, ke mana mereka lagi akan lari? Ya, bagaimana mereka ketika itu, ketika datang apa yang telah disebutkan kepada mereka itu tentang hari kiamat. Maka waktu datangnya hari kiamat tidak ada seorang pun yang datang tahu. Setan nabi sekalipun. Akhirnya ini ada juga ustaz yang viral mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu hanya 1500 tahun. Ya, terus dia sebutkan bahwa hari kiamat sudah, bercerita begini dan begitu dia, ya kan. Rasulullah SAW ditanya enggak tahu tentang hari kiamat. Kalau tahu tentu Rasulullah akan tahu, tinggal sekian tahun lagi ini. Karena umur kalian sebutkan. Itu semuanya hitung-hitung matematika. Kejadian hari kiamat itu enggak bisa dihitung-hitung matematika. Ya. Karena dia ngambil dari hadis bahwa umur Nabi Muhammad ini ibaratkan disebutkan dalam hadis bahwa orang Yahudi beramal dari waktu pagi sampai zuhur, kemudian orang Nasara dari zuhur sampai asar, dan umur umat Nabi Muhammad dari asar sampai maghrib. Lalu diperkirakan oleh dia, mak umur Yahudi itu semenjak ada bumi ini katanya diperkirakan sekian tahun, kemudian Nasara sekian tahun. Nah, berarti umat Muhammad sisa sekian tahun gitu katanya. Jadi kalau 1500 tahun umur umat Nabi Muhammad, tinggal berapa tahun lagi kiamat nih? 70 tahun ya? Berapa? 60 tahun ya? Sekarang kita 13. Berapa sekarang? 1440 ya? Tinggal berapa lagi? 60 tahun lagi. Nah, kemudian jadi viral dan semua ini. Nah, inilah kalau orang tidak belajar ya, dengan benar akan memberikan informasi-informasi yang tidak benar kepada umat. Ya. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat itu. Ya, bisa cepat, bisa lambat. Allah yang tahu itu semua. Ya. Taib. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan dari Imam Bukhari, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci ke ilmu ghaib itu ada lima. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. La ya'lamuha fi ghadin illallah. La ya'lamuha fi ghadin illallah. Tidak tahu apa akan terjadi besok kecuali hanya Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu apa yang terjadi besok kecuali hanya Allah. Wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu yang apa dalam kandungan kecuali Allah. Apa yang maksud tahu dalam kandungan itu? Ini laki atau perempuan, berapa umurnya, berapa rezekinya, kapan dia lahir, kapan dia mati? Ada yang tahu enggak? Enggak ada, hanya Allah. Kan ada juga orang mengatakan mencoba mengkontradiksi. Bagaimana sekarang dokter bisa mencek ya, jenis kelamin bayi? Tidak pernah bisa dokter memastikan, dan sudah banyak saksi membuktikan, kenyataan membuktikan ada ustaz yang diponis anaknya adalah laki-laki, sudah beli baju baru, ternyata perempuan yang keluar. Enggak ada. Dan itu prediksi dikatakan oleh dokter, itu pun setelah Allah menciptakan kelamin kan, setelah berumur berapa kandungan itu 4 bulan lebih, memang ada itu kelamin sudah diciptakan, karena dalam hadis tadi sebutkan, hadis ini masukkan sebutkan adzakar au unsa, malaikat bertanya kepada Allah laki atau perempuan, lalu tentukannya di kelaminnya, mungkin saja, tapi toh setelah itu pun enggak ada yang pasti, dokter pun enggak ada yang bisa memastikan laki perempuannya, prediksi doang kan. Nah, tidak ada yang tahu tentang kondisi janin dalam rahim itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di situ bukan hanya ketahu tentang jenis kelamin saja, ya. Tapi berbagai perkara. Kapan dia lahir, bagaimana lahirnya, berapa umurnya, berapa rezekinya, tahu nggak? Nggak ada yang tahu itu. Ya. Karena orang-orang sekarang mencoba, ya, melemahkan keyakinan kita kepada ajaran agama kita dengan penemuan-penemuan, ya, teknologi baru ini gitu loh. Jangan pernah sangsi antum bahwa Al-Quran hadis itu benar adanya. Yang dimaksud itu bukan hanya sekedar mengetahui jenis kelamin, dan itu pun diketahui setelah Allah ciptakan kelaminnya kan, gitu ya, tahu melalui alat-alat teropong semacam bisa mungkin, tapi toh hasilnya pun tidak bisa menjamin benar-benar 100% bisa menembak, enggak ada ya. Telah banyak membuktikan, bahkan banyak dokter memponis orang ini enggak bisa lagi pak, ini obatnya udah habis, ini ada ya, tidak ada solusi, soalnya mati. Banyak orang yang setelah itu malah hidup lama-lama. Seperti dalam Iskan ya, cerita dia diponis dokter mati, sekarang sampai sekarang masih hidup dia kan. Mana bisa. Gak bisa manusia itu memastikan sesuatu. Allah yang punya urusan itu. Ini akan mati, ini akan hidup, ini. Nah gak bisa. Itu adalah tangan Allah semua. Ya. Taib. Kemudian ya, yang ketiga adalah wala ya'lamu mata ya'til matar ahadullah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan turun hujan kecuali Allah juga. Nah, lalu bagaimana dengan ilmu astronomi sekarang bisa memprediksi, Ustaz, kemungkinan cuaca itu, ramalan cuaca gimana itu, perakiraan cuaca? Itu hanya memperkirakan, bukan memastikan. Ya, berdasarkan apa, kecepatan angin, kelembapan udara. Umpamanya udara lembab di daerah ini sekian, kecepatan angin sekian, lalu diperkirakan nanti akan turun hujan di daerah ini. Itu saja. Ya, tapi tidak bisa memastikan dan tidak tahu. Kadang-kadang juga sudah hitam kelam, awan tebal, nah ternyata enggak turun hujan. Banyak kejadian juga begitu. Hah? Kadang-kadang enggak ada awan, enggak ada apa, turun hujan. Malah salju yang turun. Ya, gitu kan, aneh. Semuanya itu Allah yang punya kuasa. Tidak ada yang bisa memprediksi itu. Wala tadnasum bi ayyin tamut. Enggak ada seorang pun tahu di mana dia meninggal. Enggak ada itu. Kecuali menurut orang Syiah. Orang Syiah itu dalam kitab Usul Kafi disebutkan oleh dia bahwa imam-imam mereka itu ya'lamuna mata yamutun. Imam mereka tahu kapan mereka meninggal. Wala mutuna ila biratin minhum. Tidak akan mati kecuali atas kehendak mereka sendiri. Itu imam Syiah. Itu ada dalam Usul Kafi. Ya. Pada halaman 132 saya lupa itu. Karena saya pernah scan, saya sebutkan berbagai isi-isi dari Usul Kafi yang sangat fatal dalam apa namanya? Kekufuran dan kesyirikannya. Wala yumata taqumus sa'atu illallah. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa anallahu yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun. Bahwa Allah akan membangkit orang yang telah mati. Sebenarnya Allah memulai mereka, demikian pula mereka akan kembali. Maksudnya apa? Ketika manusia dibangkit seperti awal diciptakan, tidak berkhitan, tidak berpakaian, tidak bersendal. Makanya dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Allah akan membangkit manusia hufatan uratan ghurla di padang mahsyar. Insyaallah hari Minggu ya kita akan bahas masalah, yaitu peristiwa triknya di padang mahsyar, panas di padang mahsyar. Mahsyar gitu. Lalu Aisyah bertanya, kalau manusia dibangkit tidak berpakaian, bercampur antara laki dan perempuan, gimana Rasulullah? Rasulullah katakan al-amru asyad. Tidak ada saat itu manusia ya berpikir untuk hawa nafsu. Hanya ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Walaupun laki-laki telanjang, perempuan telanjang, tidak ada yang menoleh kepada lawan jenis. Kenapa? Karena azabnya begitu keras, syadid. Jangankan di padang mahsyar, di dunia saja sekarang terjadi gempa, lalu ada ibu-ibu yang keluar tidak pakaian, ada bapak tidak pakaian, tidak ada yang mencari cewek itu, mana cewek yang keluar, tidak ada. Semuanya ingin menyelamatkan dirinya. Begitulah gambaran di akhir kelak. Manusia tidak berpikir kepada hal-hal yang berbau nafsu, hanya yang ada ingin menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia berpikir saat itu. Makanya kata Rasulullah menjawab Aisyah, al-amru asyad, perkara di sana sangat mengerikan Aisyah. Enggak mungkin manusia berpikir sejenak untuk melihat lawan jenis, enggak ada. Walaupun manusia tanpa pakaian, bayangkan. Tidak ada. Hatta laki-laki juga tidak melihat aurat laki-laki yang lainnya. Semuanya berpikir tentang dirinya. Manusia tertunduk diam. Berdiri di tengah panas yang terik selama 250 tahun. Ya, keringat mereka meleleh sampai membanjiri pada mahsyar. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan sampai tumitnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai bahunya, ada sampai telinganya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Berbagai suasana mengerikan disaksikan oleh manusia di sana. Itu pada mahsyar, ya. Kemudian, ya, manusia akan dibangkit. Nah, orang-orang kafir enggak percaya tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira, menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dibangkit setelah mati. Qul bala wa rabbi, katakan bukan demikian, pasti kalian akan bangkit. Wa rabbi la tub'atsunna, demi Rabb kalian benar-benar akan dibangkit. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dibalasi, akan diperlihatkan, akan diberitahu kepada kalian apa amal-amalan kalian sebelumnya di dunia. Dibalasi. Wa dzalika 'alallahi yasir, semua itu adalah amat mudah bagi Allah. Karena orang-orang kafir itu ya mengukur kemampuan Allah seperti mengukur makhluk. Makanya ketika suatu saat di Mekah datang orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang disebutkan dalam surat Yasin, ya. Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia membawa perumpamaan untuk kami kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dia katakan bagaimana Allah bisa menghidupkan ini tulang yang sudah menjadi debu ini. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang yang sudah menjadi debu ini? Kata dia tidak mungkin ini. Apa kata Allah? Jawab subhatnya mereka, jawab orang musyrik ini. Qohiyalladhi ansha'a awal mar. Yuhyihalladhi ansha'a awal mar. Yang akan menghidupkan adalah yang menciptakannya pertama sekali. Lah Allah saja enggak ada sama sekali bisa menciptakan, kok sekarang hanya dari debu. Qul yuhyihalladhi ansha'a awal mar. Manusia ini enggak ada sama sekali Allah ciptakan. Sekarang masalah mengembalikan menciptakan dari debu aja Allah enggak bisa. Maka Allah jawab, siapa menciptakan manusia sama sekali? Enggak ada debu, enggak ada apa-apa. Allah ciptakan manusia, tercipta. Kok kamu menganggap Allah tidak mampu menciptakan manusia, mengembalikan manusia untuk hidup dari tulang yang menjadi debu? Disebutkan dalam hadis bahwa manusia itu dibangkit dari namanya ajnudzanab. Ajnudzanab itu adalah tulang yang ada di ekor manusia, di ujung tulang punggung di bawah. Itu kalau buka Google ada ajnudzanab namanya, itu tidak pernah hancur dimakan tanah. Dari situlah manusia akan dibangkit. Kembali semua, ya, tulang-tulangnya, daging semua hidup. Jadi wa aqsam billahi jahda imanihim, orang-orang kafir bersumpah, ya, dengan sungguh-sungguh sumpah mereka, la yab'atullahu man yamut, Allah tidak akan pernah membangkit orang telah mati. Bala, kata Allah, bukan, pasti Allah akan bangkit, bukan demikian. Wa'dan alaihi haqqan, itu sudah janji yang sudah pasti, ya, atas Allah SWT. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang mengetahui. Wal mauta yab'atsumullah tsumma ilaihi yurja'un, orang-orang mati akan dibangkit Allah, kemudian Allah akan kembali kepadanya, maksudnya dibalasi. Maka ini adalah peristiwa yang harus kita yakini, bahwa kita pasti akan berbangkit, akan dibangkit Allah dari kubur kita. Tentu tidak hanya sekedar meyakini, namun kita harus mempersiapkan hari berbangkit itu dengan amal soleh hari ini. Ya, ini dalil-dalil yang tentang bahwa manusia akan dibangkit, dan banyak sekali dalil-dalil, ya, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah yang terjadi membuktikan Allah menghidupkan makhluk yang telah mati itu. Salah satu kisah adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ibrahim berkata, ya Allah, tolong lihat kepada aku, gimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati? Ya. Qala wa lam tu'min? Allah berkata kepada Ibrahim, engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya bahwa engkau mampu menciptakan makhluk yang telah mati, tapi aku ingin menambah keyakinanku lagi. Dibukan Nabi Ibrahim tidak percaya Allah mampu hidupkan makhluk yang telah mati, tapi ingin menambah keyakinan. Inilah dikatakan para ulama bahwa ilmu itu akan semakin menambah keyakinan. Ulama menyebutkan Ibrahim dari ilmu yakin ingin menyaksikan yang ainal yakin melalui matanya langsung. Maka Allah suruh dia ngambil fakut arba'ata min tairi fasuhunna, ya. Kemudian ambil 4 ekor burung, kemudian dibantai, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian diajukan di atas 4 bukit yang ada di sekitar Ibrahim waktu itu. Sumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu Ibrahim disuruh memanggil burung-burung itu kembali kepada bagiannya masing-masing. Hidup. Itu nyata disaksikan oleh Nabi Ibrahim. Kisah lain adalah kisah Ashabul Baqarah. Dalam cerita yang panjang. Qala buruk al-ma'ya, apa? Ya. Di mana Allah menyuruh orang Bani Israel menyembelih antara tubuh bakaratan, menyembelih sapi betina, terus berlanjut. Kisah terakhir adalah setelah dengan banyak pertanyaan-pertanyaan, akhirnya mereka mendapatkan sapi yang menjadi syarat, itu sapi kuning yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah segala macamnya. Kemudian fadribu bi ba'dihā, lalu pukullah mayat itu dengan sebagian sapi itu. Kadzalika yuhyil mauta yurikum ayati, demikianlah Allah menghidupkan orang telah mati, kata Allah. disaksikan oleh mereka itu mayat itu hidup, dan Allah menjadikan itu sebagai ibrah juga bagi mereka, dan demikianlah Allah mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Wairikum ayati, Allah menyaksikan kepada kalian ayat-ayatnya. Selain ada kisah Uzair au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun, ya, kisah dalam Al-Qur'an ini ketika dilewat sebuah negeri, itu negeri yang sudah tandus, bagaimana Allah menghidupkan ini, lalu Allah matikan dia berapa 100 tahun dia mati. Kemudian apa, himarnya sudah tulang-tulangnya hancur semua, kemudian Allah hidupkan dia kembali. Kam labitta, ditanya berapa kamu lamanya tidur di sini mati, yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari, padahal dia sudah mati berapa lamanya 100 tahun. Kemudian Allah perlihatkan itu apa, himar atau kendaraannya mati itu, ya, himar yang telah mati tulang-tulang hancur itu dihidupkan Allah di hadapan dia, ya, kembali kepada daging tulang-tulang, jadi hidup kembali yang sudah. Tetapi buktinya kemahakuasaan Allah juga, makanannya lamnya kesana, nggak pernah basi. Jadi dia kira dia hidup itu setengah tahun itu, setengah hari atau satu hari itu, karena makanan juga tidak basi. Padahal itu sudah 100 tahun. Banyak kisah. Au kisah lain adalah orang yang keluar dari, ya, yakhafunal maut, ya, yakhshawnal maut. Ya, dalam ayat surah Al-Baqarah juga lepas saya punya ini. Banyak kisah-kisah, ada 5 kisah dalam surah Al-Baqarah saja yang Allah di situ membuktikan kemahakuasaan Allah membangkit makhluk yang sudah. Baik. Kemudian kama badaum ya'udun. Memang yang tadi sudah disebutkan, manusia itu kan dibagi dalam kondisi saat awal diciptakan. Ya. Ini banyak sekali ayat-ayat menjelaskan demikian, ya. Ilahi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Kalian kembali kepada Allah seluruhnya, itu janji Allah sudah pasti. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah yang memulai penciptaan makhluk ini, kemudian ada Allah akan kembalikan lagi. Dan dalil-dalil ayat yang lain juga, awalam yarau kaifa yubdiul khalqa, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah mulai menciptakan makhluk, summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan lagi. Inna dzalika Allah yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yabdiul khalqa summa yu'iduhu, Allah yang telah mulai penciptaan makhluk dan dia akan kembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalil-dalil tentang akan adanya hari berbangkit, ya. Banyak hadis-hadis dan ayat Quran dalam hal ini. Berikutnya at-tauba was minas saghair wal kaba'ir was syafa'atin nabi. Ini perkara setelah hari kiamat, bicara tentang taubat, bicara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara dari bagian akidah juga yang di sana terdapat penyimpang-penyimpang dari paham-paham yang lain. Yang pertama di sini adalah menyimpang adalah paham khawaris, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka mereka menafikan tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Nah, ini sekarang ini beliau ingin membahas masalah apa hukum pelaku dosa besar di akhirat kelak. Dan bahwa dosa itu, dosa-dosa kecil itu akan diampuni bila menjauhi dosa-dosa besar. Arti di sini apa? Bahwa dosa itu tidak sama, ada kecil, ada besar. Sementara menurut orang khawarij, dosa itu semuanya besar dan mengkafirkan. Itu paham yang dimaksud, pembahasan yang ingin dibahas di sini. Ya, itu pembahasan akidahnya di sisi itu. Ya. Maka beliau sebutkan sini bahwa dosa itu terbagi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Itu menunjukkan bahwa dosa itu enggak sama. Artinya ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, ada dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam. Paham? Itu maksud pembahasan bab ini. Karena cara mensyarah kitab ulama, kita harus membaca inti pemikiran ditulis kitab ini apa, gitu. Itu sering saya jelaskan. Baru kita tidak melebar kemana-mana dalam menjelaskannya. Kalau kita melebar kemana-mana menjelaskan itu akan habis waktu, karena tidak ketemu topik yang intinya mana, gitu loh. Maka saya kunci dulu di awal, saya sampaikan bahwa pembahasan ini maksudnya apa, pembahasan tentang apa, itu akidah Ahlussunnah Jamaah tentang pelaku dosa besar. Bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, itu yang ingin dijelaskan itu. Sementara ada paham seperti orang khawarij, orang teroris, ya, itu memahami bahwa dosa itu sama besar semua, mengeluarkan dari Islam semua. Nah, ini ingin dijelaskan. Dan kemudian syafaat. Nah, ini juga khawarij tidak percaya tentang syafaat, termasuk orang Mu'tazilah. syafaat yang mengeluarkan pelaku dosa besar daripada dari dalam neraka. Tidak percaya mereka. Tidak mau menetapkan itu. Padahal hadis-hadisnya banyak. Nah, ini yang ingin beliau jelaskan, yaitu tentang hakikat dosa bagi pelakunya, hukumnya di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhirat ada namanya syafaat bagi dosa-dosa yang mereka tidak bertobat selama dosa itu tidak membawa kepada kekufuran. Baik. Wa Allah da'afa li ibadil mu'min hasanat. Bahwa Allah melipat gandakan untuk hamba-hambanya yang beriman kebaikan. Ini amal kebaikan. Amal kebaikan juga tidak sama. Bahwa amal itu bagian dari iman, dan tingkatan amal itu dalam sisi iman juga enggak mana. Ada iman yang wajib, ada usul iman. Ada bagian dari amal itu yang wajib, ada yang mustahab, sunnah, seterusnya. Baik. Ini dijelaskan bahwa Allah memotivasi kita untuk beramal kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Orang melakukan amal kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipat. "Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha." Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan yang lebih baik daripada itu. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ini dalil-dalil tentang motivasi dalam beramal baik, ya, karena iman itu bukan hanya sekadar diyakini, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan anggota badan kita, teraplikasikan dalam bentuk amal ibadah kita. Maka iman yang benar, keyakinan yang benar itu adalah yang membuat pelakunya rajin beramal soleh, ya, bukan berani melakukan dosa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, qala, "Innallaha katabal hasanat wa sayiat." Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. "Faman hama bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatun kamilatan." Hasanatan kamilatan. Orang bercanda melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, Allah telah catat untuknya sebuah kebaikan, pahala. Fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu indahu asyra hasanatin. Jika dia berencana lalu dia kerjakan, maka Allah catat untuknya 10 kali lipat kebaikan dari pahalanya, sampai 700 kali lipat, 700. Begitu. Maka ini nama Allah Asy-Syakur Al-Karim. Allah itu sangat maha membalas kebaikan. Asy-Syakur Al-Karim, yang murah dalam memberi kebaikan. Maka kita kerjakan satu kebaikan, dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Maka ini adalah bentuk rahimnya Allah. Amal kebaikan kita dilipat gandakan, dibonuskan banyak-banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Agar manusia itu condong untuk berbuat baik. Ya. Baik. Kemudian ila adabin katsira, sampai pada lipat-lipat yang berlipat jauh dari lebih dari 700. Wa man hamma bi sayiatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang berencana melakukan sebuah maksiat, keburukan, lalu tidak jadi dilakukan, Allah akan catat bagi dia satu amal kebaikan. Loh. Tadi kemarin kan kita jelaskan, ini apabila yang motivasinya meninggalkan keburukan yang dia tidak jadi lakukan itu bukan karena tidak bisa melakukan, tapi karena takut kepada Allah, takut dosa, takut azab. Jadi motivasi meninggalkannya adalah apa? Bukan karena tidak kecapean, umpamanya pencuri, umpamanya ketahuan orang enggak jadi dia mencuri. Itu sudah dapat dosa dia, karena mentahala mencuri karena tidak bisa. Cuma sudah azam dia, sudah rencana benar. Tapi kalau dia sudah buka jendela orang, waduh, dosa ini. Enggak jadi dibalik, dia takut sama Allah Subhanahu. Ini yang meninggalkan maksiat seperti ini yang dapat pahala. Bukan karena terhalang, karena tidak bisa. Karena ketahuan orang, bukan. Ya, tapi adalah karena dia meninggalkan itu karena motivasi iman, takut kepada Allah. Ya. Kalau hanya karena tidak kesempatan berbuat maksiat, itu bukan. Karena dia bukan meninggalkan sebetulnya, dia meninggalkan karena terpaksa, tapi tetap berencana kan itu. Baik. Dan apabila orang itu berencana melakukan sebuah dosa keburukan, maka lalu dia kerjakan, hanya dicatat satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilipat gandakan. Ini bentuk kasih sayang Allah pada hamba-Nya. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari Imam Muslim. Wa safaha lahum bitauban kaba'ir sayiat. Allah membuka untuk mereka dengan taubat dari dosa-dosa yang besar. Wa ghafar lahum as-sagair, dan mengampuni dosa-dosa kecil. Bi istinamil kaba'ir, dosa-dosa kecil itu diampuni karena hanya sekadar menjauhi dosa besar. Ini motivasi menjauhi dosa besar. Apa beda antara dosa besar dosa kecil? Para ulama kita Zahabi dan lainnya menjelaskan dosa besar itu adalah ma yaratab alaihi, yaitu perbuatan dosa yang ganjaran balasannya dilaknat pelakunya di dunia atau dihukum dengan hukuman had. Had itu maksudnya seperti mencuri dipotong tangannya. Ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an bagi pelakunya. Ya, atau dilaknat pelakunya atau diancam dengan azab di akhirat kelak. Ini definisi dosa besar. Selain dari itu, dosa kecil. Gitu. Nah. Seperti apa umpamanya dosa kecil? Membuang duri di jalan. Ya kan? Nah, selama ada dosa disebutkan, tindakan yang dihukum pelaku dilaknatkah? Seperti umpamanya orang yang merubah-rubah batas tanah. Rasulullah mengatakan la'anallahu man ghayyara manar'at. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah, tanda tanah. Dilaknat. La'anallahu man dhaba li ghairillah, hadis Ali bin Abi Thalib ya. Allah melaknat orang apa? Orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man dhaba li ghairillah. La'anallahu man awamu hadisan, awamu hadisan. Orang yang membela pelaku kejahatan, menyembunyikan pelaku kejahatan itu terlaknat. Ya. Nah, ini dosa besar berarti. Dan juga Rasulullah menyebutkan ala unabikum bi abil kaba'ir, mau kali aku beri dosa yang paling besar di dosa besar? Bala ya Rasulullah, menjawab, iya ya Rasul. Asyirku billah wa uququl walidain. Syirik dengan Allah dan durhaka pada orang tua. Kemudian Rasulullah dalam keadaan duduk apa berbaring lalu beliau duduk dan ala wa zahada syur ala wa qaul zur. Ketahuilah dan dosa pembohong, persaksian yang dusta, itu dosa besar. Kemudian juga dalam hadis lain, istari musabal mumikot, jauhilah oleh kalian dosa, 7 dosa yang membinasakan. Asyirku billahi wa sihir, sihir. Kemudian wa akul mal yatim, wa akalur riba, makan tanah yatim, makan riba. Apalagi yang kelimanya. Wa tawali yawmazah, berpaling pada dari medan perang. Ya. Asyirku billah, kemudian wa sihir, waqbal aqallu riba aqallu mal yatim wa tawal yawm az-zahab, kemudian waqasbul husanat, siapa apalah di sana yang 7 itu as-sihr asyirku was-sihr wa qatlu an-nafsi, na'am, membunuh jiwa yang diharamkan, wa qalul riba, makan harta riba, wa aqallu mal yatim, makan tanah yatim, wa tawalli yawm az-zahab, berpaling pada dari medan peperangan, wa kahful musannal al-mu'min al-ghafilat, menuduh wanita-wanita orang beriman berzina. Itu 7 dosa besar. Baik, tetapi bila dosa-dosa besar itu jauhi, dosa-dosa kecilnya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibul kaba'ira ma tunhauna an yukaffir ankum sayi'atikum. Ya, Allah sebutkan, kalian menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil-kecil. Ya. Kemudian Allah akan menerima taubat mereka yang bertobat dari dosa besar. Pasti itu, apapun dosanya, dosa syirik. Terima taubatnya kalau dia bertobat. Tetapi bila dia mati tidak bertobat dari dosa syirik, maka ini yang tidak dapat ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukan Allah dan mengampuni dosa selain syirik. Apa maksudnya? Seandainya orang itu belum bertobat dari melakukan dosa selain syirik, maka dia punya peluang untuk dapat ampun Allah di akhirat kelak. Tapi dosa syirik enggak akan pernah mendapat ampun di akhirat kelak. Kecuali pelakunya bertobat sebelum meninggal, ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ayat tersebut. Ya. Maka tidak perlu kita, maka Allah Subhanahu wa taala apapun dosa kita sebelum meninggal, maka Allah pasti ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, la taqnatu min rahmat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami', Allah akan mengampuni semua dosa. Maka ini motivasi bagi kita, apapun dosa, kesalahan, pasti diampuni Allah SWT jika hambanya bertobat. Kecuali dia tidak bertobat, kemudian membawa dosa itu ke akhirat, selain dosa syirik, punya harapan untuk diampuni. Tapi kalau dosa syirik, tidak akan mendapat ampunan. Kalau dia tidak bertobat, sebelum dia meninggal. Maka batasan taubat itu adalah hanya dua saja. Selama matahari belum sampai di, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, mal yughayyir, sebelum matahari terbit dari barat. Selama itu belum ada, maka seseorang ada batasan taubatnya pada dirinya. Kalau dia nyawa belum sampai kerongkongan, enggak bisa lagi. Kalau setelah itu dia mau bertobat, tidak terima taubatnya. Atau dalam waktu yang umum, yang masa yang umum, yaitu apabila matahari sudah terbit dari barat, itu banyak orang sadar nanti ciri hari kiamat yang kita sebutkan tadi. Oh benar, hari kiamat sudah datang. Ya, bukti matahari terbit dari barat. Saat itu orang banyak sadar itu, mau bertobat. Tidak ada lagi diterima tobat yang tidak beriman waktu itu, enggak diterima tobat. Maka setelah itu manusia lupa lagi itu, matahari terbit dari barat, malah lupa itu. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, itu matahari terbit dari barat, jadi manusia malam itu terlalu lama malam. Tahu-tahu matahari terbit di barat. Kemudian sampai siang tengah hari, itu bukan terbenamnya bukan di timur, dia kembali lagi ke barat, terbenam di barat lagi. Nah besok harinya terbit seperti biasa. Jadi hal itu melupa manusia. Seakan-akan tidak ada pernah terjadi matahari terbit dari barat. Itu fitnahnya. Ya. Baik. Tetapi bila dosa besar dijauhi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang kecil. In tasdan dibuka baik ramatun hauna anu kafir anhu sayiatikum wa yudkhilukum madkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya. Allah akan ampuni, kata Allah, kami akan ampuni dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Maka disebutkan ya Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah wa salatul khams mukaffiratul lima bainahunna iza sunibal kabair. Jadi Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat, ya, dan salat yang lima waktu mengampuni, menghapus dosa-dosa kita selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Taib wa ja'ala man yaktub min al-kabair ila masyiatihi. Dan Allah menjadikan orang yang tidak bertobat dari dosa besarnya dan meninggal itu kembali kepada masyiat Allah. Jika Allah hendaki ampuni, jika tidak Allah kehendaki dia tidak diampuni dan masuk neraka, tapi dia masih beriman. Nah ini, kalau orang khawarij tidak. Orang khawarij mengatakan orang melakukan dosa besar kafir di dunia dan kekal di akhirat dalam neraka. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan di dunia di antara dua tempat, fi manzilah baina manzilatain. Jadi kalau menurut orang akidah Mu'tazilah itu, orang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari Islam dan tidak masuk ke kafir. Satu tempat antara dua tempat. Itu paham mereka. Tapi kalau di akhirat, orang Mu'tazilah mengatakan sama kesimpulannya dengan khawarij, kekal dalam neraka. Kenapa? Kata mereka, Allah tidak boleh mengampuni. Tidak boleh memberi syafaat. Kenapa? Mereka punya akidah namanya infadul wa'id. Wajib melaksanakan azab bagi Allah. Karena Allah sudah mengancam pelaku dosa besar itu masuk neraka, maka Allah harus masuk ke neraka. Tidak boleh mengeluarkan. Itu menurut mereka. Kalau Allah keluarkan pelaku dosa besar dari neraka, berarti Allah ingkar janji, kata mereka. Nah, gimana jawabannya? Karena Allah sudah ancam masuk neraka, sekarang Allah keluarkan, berarti Allah ingkar janji, kata mereka. Maka mereka mengatakan, orang pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Dan ini diajarkan akidah ini sebagai perguruan tinggi itu, termasuk akidahnya Harun al-Rasyid, kan ini diajarkan. Maka saya katakan, sebetulnya banyak orang akidah Mu'tazilah itu adalah sebetulnya adalah akidah radikal. Karena mereka punya akidah yang pertama apa? Ingkar mungkar. Ya? Ingkar mungkar menurut mereka itu adalah melawan penguasa yang zalim dengan senjata. Kalau kita Ahlussunnah bukan melawan dengan senjata, tapi kita menasihati dengan cara yang beradab. Bukan pula dengan mengungkit-ungkit, menjelek-jelekkan, tidak. Nah, itulah masalahnya, karena banyak dari tokoh-tokoh kita, pejabat-pejabat kita tidak paham akidah Ahlussunnah, memiliki prediksi buruk terhadap akidah Ahlussunnah jamaah. Padahal sebetulnya cara menyelamatkan orang dari paham radikal hanya dengan mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mengajarkan akidah Mu'tazilah. Kemudian akidah mereka lagi ada nama infazul wa'id, wajib bagi Allah menepati janji yang sudah diancam orang masuk neraka, enggak boleh diselamatkan neraka. Enggak boleh diampuni, kata mereka. Bagaimana jawabannya? Jawabannya ulama kita mengatakan, yang dikatakan salah, aib, dikatakan menyalahkan janji adalah apabila yang dilanggar itu janjian baik. Tapi kalau ancaman, lalu tidak jadi dilaksanakan, itu membongkar janji namanya. Kalau kita janji kepada anak kita umpamanya, kalau kamu lulus saya akan belikan mobil, lalu enggak jadi belikan mobil, ini bohong. Tapi kalau kita ancam anak kamu kalau tidak lulus saya beri hukuman, tapi ketika itu nyatanya tidak jadi kita beri hukuman, ini bukan aib, ini karom namanya, ini apa namanya, pengampunan namanya, ini sifat terpuji. Tapi bagi orang Mu'tazilah, oh Allah mengingkari janji kalau menurut mereka ini. Mengingkari janji itu yang dicela kalau janjian baik. Adapun ancaman azab bila dimaafkan, itu namanya adalah kebaikan. Bukan namanya keburukan di situ. Nah, itu makanya kita harus perlu belajar. Kalau tidak diajarkan akidah-akidah begini, ya, kita bisa tidak bisa bisa membantahnya. Baik, jadi pelaku dosa besar menurut akidah usul jemaah tahta masyiatillah di yaumil di akhirat. Pelaku dosa besar di dunia muslim. Nah, maka diberikan apa nama pelaku dosa besar di dunia ini oleh orang Ahlussunnah wal Jamaah? Ada berapa istilah. Iman dikatakan mukmin naqisul iman. Mukmin yang kurang imannya. Dia bukan kafir. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir, kalau orang Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Atau disebut mu'minun bi imani fasikun bi kabiratihi. Ya, dia itu mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosanya. Atau digunakan istilah muslim. Tidak mukmin, tapi bukan kafir. Gitu. Itu nama pelaku dosa besar di dunia. Tapi bagi orang Khawarij kafir. Di akhir kalam menurut Ahlussunnah adalah tahta masyiatillah. Kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah ingin ampuni karena ada amal-amal lain mungkin, ya, boleh. Atau Allah azab, tetapi mereka tidak kekal dalam neraka. Sesuai dengan besar ukur kadar dosanya, selama itu dia diazab neraka, namun akhir dari perjalanan hidupnya tetap masuk surga. Itu pelaku dosa besar menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka, adakah orang muslim yang masuk neraka, orang mukmin masuk neraka? Ada apa tidak? Ada. Adakah orang muslim atau mukmin kekal dalam neraka? Tidak ada. Yang kekal dalam neraka itu hanya orang kafir. Nah, maka disinilah keliru kalau orang mengatakan, ketika mengatakan hadis yang kita sebutkan pemain sering, orang melakukan bid'ah tempatnya di neraka, lalu mereka mengatakan ini mengkafirkan pelaku bid'ah. Di mana mengkafirkan di sini? Karena pelaku bid'ah itu selama tidak jatuh kepada bid'ah yang membawa keluar dari Islam, itu hukum seperti pelaku dosa besar. Jika Allah kehendaki ampuni, enggak masuk neraka dia. Kalau dia masuk neraka juga tidak kekal dalam neraka seperti orang kafir. Nah, ini paham yang ini yang maka kita jelaskan di sini. Ibnu Abi Zaid Qarani memang membahas masalah-masalah yang urgent untuk diketahui oleh muslim, seorang muslim agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menjauhi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu dalilnya adalah orang yang melakukan dosa besar di akhir kala itu datang masyiatillah. Dalilnya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain itu. Selain syirik dapat ampunan Allah. Ini dalilnya. Kalau dosa besar selain syirik, maka dia akan dapat ampunan di akhirat kelak. Ini dalilnya. Kecuali dia syirik atau kafir yang enggak mendapat ampunan. Tapi dosa besar pezina, pemabuk, pembunuh, ya, pejudi, makan riba, makan anak yatim, dia tidak kafir. Tapi menurut paham orang Khawarij atau kaum radikal atau teroris, itu kafir. Mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar itu. Maka di sini mereka mengkafirkan para penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah. Menurut mereka, ini sudah sering kita jelaskan. Apa maksud tidak menjalankan hukum Allah? Ya, karena hukum Allah bukan hanya hukum pidana saja. Termasuk hukum Allah di situ adalah menegakkan tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu hukum Allah. Maka di Indonesia ini hukum Allah itu jalan apa enggak? Jalan, tapi memang tidak sempurna. Iya. Ini perlu kita jelaskan semuanya sebuah-sebuah mereka ini. Taib. Wa man aqabi nari akhiru minha bi imani. Kalau seandainya tidak diampuni Allah, di akhir kelak dia dosanya, dosa-dosanya, dia diikop sesuai dengan dosanya. Kemudian akan keluar dari neraka itu dengan imannya. Maka disebutkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman aw min khair aw min birrin. ya, akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang terdapat dalam hatinya iman sebesar biji dzarrah. Pasti keluar dari neraka. Cuman jangan pula kita katakan, ya, kalau begitu enggak apa-apalah berbuat dosa, nanti juga akan keluar dari neraka. Jangankan untuk tinggal di neraka berhari-hari, ya, hanya antum dicelupkan saja ke neraka itu enggak kuat antum. Disebutkan sebuah hadis, dicelupkan ke neraka orang yang paling mewah hidup di dunia, sesenang-senangnya hidup di dunia. Min at'amir rajul, manusia yang paling senang bahagia hidup di dunia ini, dicelupkan ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ha ra'aita khairan qat?" Apakah engkau melihat ada kebaikan dalam dirimu selama ini? Ada pernah mengalami dapat hal yang baik? La, enggak pernah. Lupa semua. Ya. Baru hanya dicelupkan neraka saja. Kemudian didatangkan pada orang yang paling menderita hidup di dunia, dimasukkan ke surga sebentar. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah pernah kamu mengalami penderitaan dalam hidupmu?" Enggak pernah. Ya, kalau yang pertama tadi, apakah kamu mengalami hal yang baik dalam hidupmu? Enggak pernah. Padahal di dunia dia manusia yang paling bahagia. Lupa semua. Harus hanya dicelupkan saja ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bandingkan panas neraka itu berapa? 70 kali panas api di dunia. Sekarang api yang terpanas di dunia itu apa? Untuk melihat itu, gunung api, letusan lava yang panas gitu ya, sekian ribu di bawah awan panas terbakar hangus. Ya, bukan api yang terpanas putu rokok. Ya. Ambil api yang terpanas di dunia ini dan kemudian itu dikali 70 kali lipat itu panas neraka. Bayangkan sama itu. Ya. Baik. Maka barang siapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ini maka Allah katakan orang mengamalkan kebaikan walau sebesar biji zarrah akan dilihat balasannya. Baik. Wa yukhraju minha bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya itu tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah Ahlussunnah Jamaah tentang pelaku dosa besar dan berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan berbeda dengan akidah Khawarij. Dan juga berbeda dengan akidah apa? Murji'ah yang mengatakan dosa besar tidak mempengaruhi iman. Juga bukan begitu juga. Orang Murji'ah mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi iman. Tidak beramal sama sekali, imannya sempurna. Itu pahamnya orang Murji'ah. Yang hari ini dipahami, dan ini dipahami oleh sebetulnya Murji'ah itu hari ini adalah kaum liberal. Yang atau pluralisme, yang mengatakan semua agama benar, ya, hanya saja objek yang disembah yang berbeda-beda, tujuannya sama, ingin menyembah Tuhan. Udah. Maka mereka tidak mengatakan ada istilah kafir. Tidak ada yang kafir di dunia ini menurut mereka sudah. Makanya orang pluralisme atau orang liberal mengatakan tidak ada yang kafir. Maka mereka mengatakan nyebut non-muslim, tidak kafir. Beda antara kafir dan non-muslim. Ya kan? Mereka gak mau mengangkai kata kafir. Pakai aja kata-kata non-muslim. Nah, ini istilah-istilah mereka untuk mengaburkan pemahaman. Ya, pada muslim. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan teman yang akan datang tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para kuda-kuda sebesar, yang ini juga diingkari oleh orang Khawarij dan diingkari juga oleh orang Mu'tazilah. Dan sebaliknya juga ada orang yang overdosis dalam mengimani syafaat sehingga mereka meminta syafaat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis waktunya? Ini waktu sisa 10 menit, kita coba melihat berapa pertanyaan karena berapa kali pertemuan tidak bisa kita jawab. Kemudian jika kita ana dengan teman ana menyewa kos, san barang dan tidur di dalam satu kasur dengan tujuan supaya sewa kosnya lebih murah. Kalau satu kamar tapi dengan kasur yang berbeda. Kasur yang berbeda. Ya. Bagaimana menjawab pendapat tentang bencana alam belakangan ini merupakan fenomena alam yang ada dalam ilmu pengetahuan atau sains dan bukan merupakan peringatan dari Allah. Ya, jelas orang ini tidak beriman. Karena sesuatu yang di alam ini, walaupun alam apapun terjadi di alam ini atas izin Allah. Memang sebabnya bergeser lempeng ini, bergerak lempeng itu, ya itu. Allah bisa aja digerakkan gunung ini, gerakan lempeng itu. Yang menggerakkan siapa? Yang menjadikan tepat waktu itu, besarnya sekian skala Richter, siapa menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala semua itu. Tidak lepas semuanya dari ketentuan Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan penafian tasbih, bahwa Allah tersakiti jika dikatakan memiliki anak. Pertanyaan, apakah Allah itu dapat tersakiti? Itu maksudnya Allah tersakiti bukan secara fisik. Bukan maksudnya Allah luka atau apa. Bukan bagaimanapun. Allah sebutkan dalam hadis kursi. La tadurru ama dalam hadis sebutkan tidak akan, walau anak Adam itu usaha untuk mencelakakan Allah, ya sesungguhnya itu tidak akan pernah mencelakakan Allah sama sekali. Ya. Bukan maksud di sini menyakiti dalam bentuk fisik, tapi Allah marah dengan kata-kata mereka itu karena itu mengatakan menyakitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ungkapan itu. Ya. Kapan menyakitkan kepada Allah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dan itu ya yu'zini ibnu Adam. Ya. Dalam hadis lain atau turun ini lupa saya lafaz hadis di awalnya. Ya. Kemudian juga yu'zini ibnu Adam, sungguh itu menyakitkan aku. Nah, itu menyakitkan aku. Ya. Bukan berarti mudharat kepada zat Allah, tidak. Ya. Ketika ibnu Adam mengatakan ya subud dahr wa ana dahr, ketika orang mencela cuaca dan aku yang mengatur, kata Allah, wa ana dahr, aku yang mengatur cuaca itu. Ya, ketika kita mencela yang memohon jelek banget bangunan ini, pada hakikatnya hinaan kita itu kepada orang yang membangunnya, tukangnya gitu. Tukangnya enggak benar gitu. Maka Allah katakan yuzimna Adam. Tapi bukan berarti sampai mati betul seperti tersakitinya makhluk, bukan begitu maksudnya. Ya. Berkenaan dengan dosa karena amalan hati, seperti misalnya seseorang yang beragam jika mempunyai harta sekian, maka dia akan berbuat maksiat demikian. Bagaimana korelasinya dengan sebuah hadis dalam Arba'in Nawawiyah menyebutkan jika seseorang ingin berburuk namun belum atau tidak dilaksanakan, maka tidak dihitung sebagai, ini sudah kita jelaskan tadi. Dia meninggalkan tidak jadi dilaksanakan bukan karena tidak kesempatan, tapi karena mana apa? Taubat, takut, mengurung niat itu karena takut dengan dosa dan marahnya Allah itu. Tapi karena dia tidak tercapai dan dia berniat, itu beda lagi. Dia terhalangi sebetulnya berniat. Makanya hadis menyebutkan seseorangnya sama dalam dosa. Ketika dia bercerita berbuat maksiat seperti orang yang memiliki kemampuan berbuat maksiat. Dosanya sama. Karena dia meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi dia meninggalkan karena belum mampu melakukannya. Tapi dia tetap apa? Berkeinginan. Tapi dia tobat, wah itu dosa besar. Kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggalkan. Ya takut dengan dosa, enggak masalah, itu dia. Diampuni dosanya, dia mendapat pahala. Tapi kalau dia tetap saja tidak pernah mengurung niatnya, cuman dia sudah tepati di hatinya, sampai saya bisa begini, saya akan begini. Itu enggak pernah meninggalkan perbuatan itu, berarti enggak pernah mengurung dia. Cuma belum kesampaian saja, seperti tadi pencuri. Ya, saya sebutkan ketika dia sudah mau masuk rumah, dia enggak jadi masuk rumah bukan karena ketahuan sama orang rumahnya. Itu beda dengan dia telah sampai mencuri dan dia balikan, atau dia tidak jadi masuk rumah karena takut sama Allah, takut berdosa. Itu beda lagi. Ya. Perbedaan qada dan qadar dalam memahami dengan benar. Ini sudah sedikit dijelaskan. Perbedaan antara akidah tauhid dengan manhaj. Akidah bagian dari manhaj. Manhaj itu adalah pola cara memahami, menjalankan agama, memahami, mengamalkan. Jadi lebih umum daripada akidah. Bagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang isinya adalah Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan ini hadisnya benar, dan Allah turun ke langit dunia bukan rahmat yang turun, karena Allah katakan mayyadu'uni. Itu siapa berkata demikian? Allah, enggak mungkin malaikat berkata mayyadu'uni fa astajibala. Majestat bin Fakirullah. Jelas itu Allah yang turun ke langit. Tapi bagaimana turunnya Allah seperti turunnya burung, turunnya malaikat, turunnya enggak? Ya, lalu Allah dikungkung oleh langit, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti Allah lebih kecil daripada langit. Hakikatnya sebenarnya sesuai dengan kebesaran Allah, bukan seperti turunnya makhluk. Selesai cerita. Allah turun ke langit, gitu. Makhluk aja turunnya enggak sama kok. Sama enggak turun alang dengan turun pesawat. Dengan turun orang, turun tali. Turun tujuh payung, sama enggak turun? Turun semua kan? Sama enggak? Enggak sama. Sesama makhluk aja turun enggak polanya enggak sama, apalagi Allah dengan makhluknya enggak mungkin sama. Makanya kita yakini Allah turun ke langit, tapi tidak seperti turunnya makhluk. Sudah selesai sudah. Dinafikan tasbihnya. Karena kita meyakini itu. Karena Allah Rasulullah memberitakan, kalau seandainya itu masalah, tentu sahabat lebih dahulu tanya sama kita. Tapi sahabat paham, karena sifat ini sifat Allah, tidak seperti sifat makhluk, sudah. Maka sahabat tidak pernah bertanya dalam masalah hadis-hadis sifat. Tidak pernah ditanyakan oleh sahabat, gimana turunnya Allah itu? Berarti dia lewat langit pertama kali, langit kelima kan? Enggak. Berarti lewat langit ketujuh, keenam, ketujuh, lima, empat. Berarti lewat lima langit itu semua. Itu namanya kaifiyah. Kalau orang turun dari tingkat tujuh ke tingkat pertama, iya. Lewat lantai enam dulu, lima, empat. Ya begitu, itu turunnya siapa seperti itu? Makhluk. Makanya yang digambarkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, itu aja. Bagaimana turunnya? Allah yang tahu bagaimana turunnya. Sebenarnya kita katakan bagaimana istiwanya, ya Allah tahu bagaimana istiwanya Allah. Tidak seperti istiwanya makhluk, selesai. Sesama makhluk aja pola turunnya enggak mesti. Sekarang saya katakan mana? Si Ahmad turun dari tingkat 7 ke tingkat dasar, tingkat 1. Kemudian burung Ahmad turun dari tingkat 7 sampai ke tingkat dasar. Sama enggak pola turunnya si Ahmad dengan burung si Ahmad? Si Ahmad lewat tangga gitu, burung udah loncat aja langsung. Enggak mungkin antum, jangankan sesama antara Allah dan makhluk. Makhluk aja dengan makhluk enggak mungkin sama, saya bilang. Ya? Maka jangan pernah dikiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan terpikir pola turun Allah seperti polanya manusia turun dari tingkat 7 ke tingkat pertama. Enggak. Ya kan? Masa katakan beda turunnya layang-layang dan turunnya pesawat, beda kan? Pernah main layang-layang antum? Bagaimana menurunkan layang-layang itu? Enggak mungkin. Sesama makhluk aja enggak sama pola turun, apalagi antara Allah dan makhluk. Pasti enggak akan sama. Ya. Allah turun ke langit. Kenapa kamu enggak mau mengatakan turun ke langit? Bagaimana turunnya Allah? Ya, Allah yang tahu. Karena zat Allah tidak seperti zat makhluk, maka sifat Allah tidak seperti sifat. Selesai cerita. Karena hanya kita diberitahu tentang turunnya Allah, tidak diberitahu tentang bagaimana cara turunnya Allah. Kita diberitahu tentang istiwanya Allah, tidak pernah diberitahu tentang bagaimana bentuk istiwanya Allah. Kita beritahu Allah itu mendengar, tidak pernah bagaimana Allah itu mendengar. Maka kita tidak katakan Allah itu mendengar dengan telinga. Tidak pernah kita katakan demikian. Karena tidak ada dalil mengatakan Allah punya telinga. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah punya telinga atau Allah tidak punya telinga. Tidak bisa kita katakan demikian. Karena tidak ada dalil yang menafikan, tidak ada dalil yang menetapkan. Nah, ya, maka itu harus kita imani. Bagaimananya? Allah yang tahu bagaimana turunnya. Kenapa kita harus membicarakan bagaimana harus turun? Terus keuntungannya kita tahu cara turunnya Allah itu apa. Karena itu tidak membuat iman kita dan semuanya tidak mempengaruhi, maka Allah cukup memberitakan itu. Karena Allah ingin menguji kita dengan iman yang gaib. Kalau seandainya itu penting, pasti Allah beritahu kita itu. Ya kan? Karena kita disuruh beriman dengan sifat Allah, itu bukan mengetahui sedetail-detailnya bagaimana bentuk hakikat sifat Allah, tidak begitu. Rasulullah SAW mengimani, para sahabat mengimani. Mana yang lebih cerdas antara kita dengan sahabat dalam memikirkan memahami bahasa Arab dan seterusnya? Lebih cerdas dari sahabat. Enggak pernah tanya kepada Rasulullah ketika mendengar Rasul, "Eh ya Rasulullah, bagaimana kita melihat Allah itu turun? Allah itu turun." Ketika sahabat bertanya, "Apakah kita akan melihat Allah ya Rasulullah?" Rasulullah sebut, "Iya." Lalu Rasul umpamakan bagaimana kalian tidak akan saling melikuti, ya, tidak menutupi ketika melihat Allah nantinya. Seperti kalian melihat bulan purnama. Bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi kondisi manusia melihat Allah di akhirat seperti kondisi manusia melihat bulan purnama, tidak saling menutupi. Jadi yang diserupakan di situ suasana melihatnya, bukan yang dilihat. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Berarti Allah itu maha tinggi, maka tidak ada seorang pun yang meliputi yang lainnya, menutupi yang lainnya. Nah, maka sahabat bertanya. Hal yang tidak mengerti oleh sahabat pasti ditanya oleh sahabat. Hal yang menjadi masalah bagi sahabat pasti ditanya. Maka ditanya. Maka masalah tentang yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamr. Sahabat bertanya berbagai perkara-perkara. Kaifa ditanya. Tapi ketika berbicara masalah sifat-sifat Allah, enggak pernah sahabat bertanya bagaimana Allah turun. Enggak pernah. Bagaimana Allah istiwa? Enggak pernah. Karena itu sudah jelas sifat Allah, bukan sifat makhluk. Maka sifat Allah itu sesuai dengan zatnya Allah, dengan kebesarannya Allah. Enggak akan pernah sedikit pun mirip dengan sifat makhluk. Itu pasti. Maka tidak bukan berarti sama penyebutan sifat harus sama hakikatnya. Bukan juga. Kita katakan. Ya, kera turun, layang-layang turun, pesawat turun, ya manusia turun. Sama enggak? Semuanya digunakan namanya, sifatnya turun. Tapi kaifiyahnya berbeda, be. Ya kan? Beda-beda. Kera turun dari pohon, enggak seperti manusia. Kan gitu. Enggak seperti layang-layang turun. Beda. Semuanya dikatakan turun. Sesama makhluk saja memiliki kaifiyah masing-masing, tentu Allah lebih sempurna, tidak akan pernah mirip dengan sifat makhluk. Selesai cerita. Tapi kalau ditakwil umpamanya, oh enggak, itu maksudnya adalah turun rahmatnya. Rahmat Allah bukannya sepertiga malam saja turun, setiap saat turun rahmat Allah. Kalau dikatakan malaikat yang turun, enggak mungkin malaikat mengatakan mayyadu'uni, siapa menyuruhku aku akan jawab. Siapa memohon ampun kepada aku akan ampuni. Mungkin malaikat mengatakan demikian. Lalu malaikat siapa yang mengatakan demikian? Maka takwilnya itu enggak bisa. Ditakwil apa saja enggak bisa. Itu memang Allah yang turun, jelas. Bagaimana turunnya Allah, Allah yang tahu. Kita tidak perlu berbicara tentang hal itu. Yang pasti turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Selesai cerita. Baik. Ada pertanyaan lain, cukup sampai sini dulu. Soalnya lain kali kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan sisa. Demikian untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.